Tak mau dia. Landak saja tak mau rambutnya macam itu. Kira-kira itu remaja Islam atau bukan? Remaja Islam. Tengok. Dia tidak bangga dengan dirinya sebagai umat Islam. Dia tidak bangga sebagai remaja Islam. Dia tidak buktikan kebanggaan itu. Tapi mereka meninggalkan, melalaikan solat. Mereka Muslim, tapi mereka masuk generasi yang melalaikan solat, menyia-nyiakan solat, memperturutkan hawa nafsu mereka. Semua keinginan. Sedikit sekali. Dan kita ingin masuk yang sedikit itu. Karena kita tetap akan menjadi orang asing. Ketika kita akan mempertahankan kemuliaan itu. Kita akan mempertahankan kemuliaan itu. Kita akan tetap menjadi asing. Di tengah manusia. Di tengah generasi-generasi. Di tengah remaja-remaja meninggalkan solat. Remaja-remaja meninggalkan masjid. Remaja-remaja berjalan kemanapun hari liburnya. Kalian hadir dalam sebuah majlis. Dan untuk memahami agama adalah keterasingan. Apalagi nanti lah berjenggot. Asing lagi. Kalian tahu, jenggot ini sangat ditakuti orang daripada orang sendiri. Apa buktinya? Kalau antum tak berjenggot, dia belum takut. Begitu antum berjenggot, mulai dia takut. Berarti bahaya jenggot ini tahu. Tapi kalau jenggot aja berjalan sendiri, itu lebih takut pula lagi dia. Ada jenggot berjalan tuang. Jenggot aja berjalan, orang tak ada, apa tak ada, itu lebih takut lagi dia. Jadi sakti jenggot itu sebenarnya. Asing. Semuanya asing. Semoga kita hari ini semuanya kita jangan lagi menjadi orang seperti itu. Kita harus mulia dengan Islam. Kita harus mulia dengan Islam. Kita tidak mau menjadi generasi yang melalaikan solat. Ini pertama. Akibatnya mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Berjalan. Apalagi yang pacaran-pacaran kan. Tapi sekarang kan tak ada lagi pacaran. Tak arup. Kadang-kadang tak pernah lagi bertanya, Ustaz, bagaimana hukum pacaran dalam Islam? Tak ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ustaz, bagaimana kalau tak arup, Ustaz? Tak arup. Sehingga di belakang MTQ itu, tidak ada yang apel lagi. Yang ada pawai ta'aruf. Jadi setiap malam minggu, itu banyak remaja yang pawai ta'aruf. Keliling semuanya. Pakai motor, pawai ta'aruf. Itu pegangannya seperti ransel. Apa beda ransel dengan perangko? Kalau perangko, hari hujan, lepas. Kalau ransel, hari hujan, tambah ribut angin, tambah kuat ikatan ransel. Allah. Itu tanda dalam rangka ta'aruf. Memperturutkan hawa nafsu mereka. Perhatikan, tidak bangga dengan Islam. Tidak bangga dengan Islam. Itu sifat pertama mereka. Sifat yang kedua mereka adalah lalai. Lalai. Ustaz ingin tanya. Kalian sekolah dari SD sampai kuliah, berapa persen ilmu yang diamalkan? Ilmu yang didapat di sekolah itu, kira-kira kan? Ilmu yang kalian dapat dari SD, SMP, SMA, hatta sekarang sudah kuliah, berapa persen ilmu itu yang bisa antum amalkan? Ada 50%? 70%? Lebih lagi. Paling-paling ilmu itu yang antum amalkan cuman 10% lah banyak. Sampai kalian sudah jadi sarjana pun, belajar dari SD, dari TK sekalipun, sampai perguruan tinggi, lah tamat jadi sarjana, ilmu umum itu yang kalian amalkan itu paling banyak 10%. Bang. Bahkan ada tak teramalkan. Maaf cakap, insinyur perikanan, tapi kerja bangunan, apa hubungan ikan dengan bangunan? Nasib baik dia dulu waktu kuliah, dia paham tentang bangunan, lumayan kan? Tapi lama dia belajar. Tapi yang diamalkan itu Islam. Kalian amalkan hari ini, kalian belajar hari ini, langsung bisa dipraktikkan. Tapi berapa lama itu disia-siakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa ghurratuhum al-hayatu dunya." Perhatikanlah olehmu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai suatu permainan dan kelalaian dalam hidup mereka, mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Masih kuliah? Selesai. Yang masih kuliah siapa? Masih kuliah? Ini mewakili saja pertanyaan. Kira-kira kuliah untuk apa? Ah, yang lain jawab kalau bisa. Untuk apa kuliah? Tapi garis bawah ya, bukan ustaz melarang kuliah. Nanti besok ustaz dulu lain pulang. Awak dilarang kuliah? Bukan. Ustaz cuma ingin tanya, untuk apa kuliah? Untuk apa kuliah? Kira-kira lah. Kalau antum tidak tahu mengapa antum harus kuliah, lalu kenapa antum kuliah? Lebih baik tak usah kuliah. Sebab apa? Antum tidak tahu apa manfaat antum tak kuliah. Jadi ikut-ikutan orang, ketawa orang, ketawa awak. Yang diketawakan orang awak. Ya kan? Nah, untuk apa kuliah? Kira-kira lah. Kuliah untuk kerja. Memangnya setiap orang tamat kuliah itu kerja semua? Tidak kan? Bahkan ada istilah kuliah itu pengangguran yang tertunda. Itu banyak gitu kan? Jadi untuk apa kuliah? Allah, remaja sendiri tak tahu untuk apa dia berbuat. Jangan-jangan kalian tak tahu juga untuk apa kalian duduk di sini. Ya. Untuk apa kuliah? Orang akan jawab secara diplomasi masa depan. Ya atau tidak? Untuk masa depan. Allah, mantap. Masa depan. Memangnya kuliah itu menjamin masa depan? Tidak juga ustaz, cuman itulah bekal lah. Yakin tak kalian kalau sudah kuliah nanti jadi sarjana? Belum tentu juga ustaz. Belum tentu tak? Tamat kuliah dapat kerja, yakin tak? Belum tentu juga ustaz. Sudah kerja, dapat duit banyak atau aman atau tidak? Belum tentu juga ustaz. Semuanya belum tentu, belum tentu, belum tentu. Tapi kalian setelah berusaha mati-matian, mulai dari bangun tidur, coba tengok, orang baru masuk kuliah, waktu ospek, dia takut pada Allah atau takut pada menwa? Kalau menwanya suruh datang sebelum subuh, datang atau tidak? Datang, sholat subuh atau tidak? Tidak ada sholat subuh. Kenyataan. Dia korbankan semuanya, waktunya, tenaganya, usianya, dia masuk pergi kuliah, dia sekolah, pagi balik, malam lagi, semua ada kursus dia ikuti, semuanya. Tapi kalau ditanya, yakin? Ya, namanya juga usaha, Ustaz. Itu bahasa yang mantap ini, namanya juga usaha, Ustaz. Masalahnya bukan dilarang berusaha, tapi untuk apa yang kalian usahakan itu? Sesuatu yang kalian ragu, kalian usahakan. Mati yakin tak? Ada tak ragu dengan mati? Jangan-jangan mati nanti. Ada tak ragu dengan mati? Yakin? Pertanyaannya, siap tak mati? Mati itu kita yakini, tak ada orang berani mengingkari kematian itu. Mati itu yakin, dia tidak tahu kapan datangnya kematian itu. Sudah bersiap apa belum? Tidak ada persiapan, Pak. Tak ada persiapan. Yang kuliah tadi, yang sekolah tadi, untuk yang diragukan, sudah siap atau belum? Sudah. dibuat bekal. Pertanyaannya, kita ini bodoh atau pintar? Sesuatu yang pasti kita tak persiapkan, tetapi sesuatu yang tak pasti sudah kita persiapkan. Kira-kira kita ini bodoh atau pintar? Kalau antum ngasih ngatakan pintar juga, ah itu tak tahu Ustaz bagaimana kelewat bodohnya. Ini bukan dilarang kuliah, tapi Ustaz ingin tengok kan, bahwa generasi berikutnya dan generasi yang lalai memahami ilmu agama, mana ada orang nak datang-datang, remaja-remaja yang ingin datang duduk dalam majelis, ramai-ramai mereka datang. Cuba tengok kalau ada musik datang. Tak tanggung-tanggung itu. Berapapun tiket dia beli, habis. Kalau perlu celeng-celengan, dia pecah. Celeng itu sendiri dia bunuh. Tapi celeng babi, kan? Kan celeng juga, kan? Celeng itu dia bunuh. Dia jual, biar dapat duit. Kalau celeng ayam dia pecah, kalau celeng betul dia bunuh. Dia beli untuk apa? Nengok muka artis. Padahal apa beda dengan muka dia? Muka sama-sama di depan. Itu remaja sekarang, sibuk semuanya. Dia lalai memahami agama mereka, meninggalkan agama mereka itu. Bahkan kalau hadir dalam majelis pun, tuan, bukannya mendengar, main-main. Dia janji nak bertemu dalam majelis. Sudah ketemu, bukan dengar kajian. Ustaz baca ayat, dia bercerita dari belakang tu. Ini tak nyinggung yang bagian akhwat ni, tapi kalau merasa tersinggung, alhamdulillah. Sebab ustaz tak nampak kan. Tetapi ingat, Allah Maha tahu. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Anbiya ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat satunya Allah katakan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdats illa istamahu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asharun najwa. Telah dekat hari perhitungan setiap amalan manusia, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, mereka berada dalam kelalaian dan berpaling mengingat kematian itu. Tanda mereka, apa kata Allah? Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdats. Tidak dibacakan kepada mereka satu ayat suci Al-Qur'an pun yang baru, illastama'uhu wa hum yal'abun, kecuali mereka mendengar ayat itu mereka bermain-main. Banyak enggak itu remaja yang juga hadir dalam majelis taklim, duduk di majelis taklim, dia dengar ayat Qur'an, bukannya dia mendengar ayat Qur'an. Wahum yal'abun, kata Allah, mereka bermain-main. Bahkan Allah sebutkan lagi, lahiyatan kulubuhum wa asharru najwa, hati mereka dalam keadaan lalai dan mereka berbisik-bisik. Allah, ayat ini untuk siapa kira-kira itu? Remaja yang rajin duduk majelis atau orang tua yang rajin untuk majelis? Sebab majelis ini adalah obat tidur yang paling nikmat. Kalau ada kawan kena penyakit susah tidur, sudah berobat kemana-mana tak bisa, sudah dokter spesialis banyak, herbal punlah banyak, tapi masih tak bisa tidur juga, antum ajak dia ke majelis taklim, insyaallah begitu ustaz buka dengan amma ba'du, langsung tu tumbang. Mantra ustaz tu mantap tau, amma ba'du, langsung tu hilang tu. Dia tak terbangun tau, kecuali mantra terakhir dibacakan, subhanakallah, baru terbangun. Sudah, kata dia, Allah, kita bercakap 2 jam, dia sekali berbunyi apa? Sudah, kata dia, Allah. Apa? Tidur. Majlis taklim, tempat tidur paling nikmat. Tapi sayang sekali manusia. Coba tengok. Tidur kita 1 hari berapa jam? Ya, 8 jam itu tidur Yahudi. Tidur Yahudi 8 jam. Antum kalau tidurnya jam 12 malam, jam berapa antum bangun? Jam 8. Kan 8 jam. Kalau antum bangun subuh, tak cukup tidur. Sudah 8 jam itu, ditambah lagi 2 jam di majelis taklim. Berapa tuh? 10 jam. Allah, insya Allah, nanti Allah kasih tidur panjang. Apapun yang berbunyi, tak terbangun-bangun. Trompet tahun baru pun berbunyi, tak bangun juga. Kecuali trompet hidup baru, kiamat, baru terbangun itu. Nah, tunggu tidur itu nanti. Ini gener sifat lalai, waktunya terbuang di mana-mana, ya? Kemudian mereka menyia-nyiakan waktu. Waktu itu betul-betul disia-siakan, habis waktunya untuk ngobrol sana sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faghar. Kata Rasulullah, dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Apakah itu remaja? Apakah itu orang tua? Mereka tertipu oleh kenikmatan dua ini. Kadang-kadang nikmat itu kan baru tahu kalau sudah hilang. Coba tengok. Enaknya punya gigi itu kapan? Nengok orang makan jagung. Awak tak ada gigi. Akhirnya tak bising gigit jagung lagi. Setiap jagung telan. Keluar pun macam itu juga. Kalau luak nelan kopi, keluar kopi luak dibeli orang. Kalau kita nelan kopi, keluar kopi awak. Beda sikit. Luak nelan kopi, keluar kopi luak. Dibeli orang tak? Beli, mahal. Awak nelan kopi, keluar kopi awak. Dibeli orang apa tidak? Tidak ada yang beli. Allah, ikhwan. Tengok. Waktu, waktu sehat. Waktunya kalian muda ini belajar. Waktu belajar, memahami agama. Waktunya nanti akan beramal. Ini waktu muda. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita, "Iqtan khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramin. Waktu muda kalian sebelum datang masa tua. Apa kata orang Arab bersaing? Laita syababa ya'udu yauman. Kalau waktu muda itu balik sebentar saja. Fa ukhbirhu ma fa'ala al-masib. Musib. Aku akan ceritakan penderitaan orang tua. Kalian tahu, orang kalau mau berangkat, kemudian dia naik naik pesawat, delay. Anak-anak senang atau tidak? Senang. Orang tua stres. Anak-anak naik kendaraan, jalan berlubang-lubang. Kalau antum punya adik, naik mobil, jalan tuh berlubang-lubang. Nangis dia atau dia gembira? Tak bergoyang mobil tuh, dia bergoyang. Orang tua menyumpah-nyumpah tuh. Jadi apa yang dinikmati masa muda itu, tua sudah tidak nikmat lagi, tua sudah tidak kenikmatan lagi. Jadi ketika datang masa muda itu, manfaatkan masa muda itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan masa muda, masa yang sangat masa keemasan untuk kita belajar. Imam Bukhari umur 15 tahun hafal sekitar 70.000 hadis. Einstein sudah botak kepalanya, doa masuk WC pun tak paham. Mana yang lebih pintar? Jangan tertipu. Antum kalau nak ukur kepintaran tak ada lawan orang Islam. Syekh Islam Ibnu Taimiyah didiktekan satu halaman langsung dihapus, disuruh ngulang tak kurang titik koma. Komputer aja, laptop aja lambat nge-save, hilang semua. Apalagi yang baru megang laptop dengan huruf-hurufnya hilang sekalian. Itu kenyataan. Mana huruf A tadi? Tadi dekat sini. Kok berubah lagi, kata dia. Hebat pula laptop ini, kata dia, bisa berubah-ubah huruf. Padahal dia yang bodoh, laptop yang disalahkan. Masa muda, manfaatkan waktu untuk belajar, kesempatan kalian untuk menghafal semuanya, untuk belajar semuanya. Persiapan tidak dilarang untuk memahami ilmu. Dunia ini tidak dilarang, akan tetapi yang utama itu ad-din, belajar agama langsung diamalkan. Tapi berapa banyak mau belajar agama? Berapa banyak anak-anak remaja juga? Jangankan remaja, orang tua pun banyak yang tak pandai baca Quran. Tapi kalau ditanya, kitab suci Quran. Pandai baca Quran? Quran pandai, kata dia. Apa? Quran. Dibahasanya sedikit saja. Jadi itu dulu kan surat kabar namanya. Ini sudah berubah jadi Quran. Itu kan mengelabuhkan bahasa saja. Abi baca apa, Bi? Quran. Anak tadi dengar. Oh, Abi lah baca Quran. Bukan, Quran. Quran. Gitu kan. Cuman bahasanya, Abang, Quran. Wah, mantap, Bi. Ini ada perubahan, Nabi. Rupanya Quran. Bahasanya Quran. Gitu kan, Allah. Sikit saja. Kalau surat kabar kan ketahuan tuh. Tapi kalau Quran, tak ketahuan. Pandai. Orang kita memang pandai merubah bahasa. Sikit saja berubah. Masa muda, maka manfaatkan waktu muda. Kemudian lagi, lalai menyia-nyiakan waktu. Tadi, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasihataka qabla saqami." Sehatmu sebelum sakit. Walaupun kacamata ini bagus. Seharusnya mata empat itu lebih bagus daripada mata dua kan. Tapi nyatanya mata empat itu tidaklah lebih bagus daripada mata dua. Tengok. Mata empat. Betul? Kacamata ustaz ni tembus pandang tu. Kalau tak tembus pandang macam apa nak pandang kalian? Tutup aja begini, ngapa guna pakai kacamata? Jadi ini kacamata tembus pandang. Hati-hati kalian. Ini kacamata tembus pandang. Sebab kalau tak tembus pandang, payah berjalan. Ngapa pula nak pakai kacamata? Kacamata tembus pandang. Yang tak tembuskan yang tu, kaca cermin. Pasang ini tutup langsung. Tak ada nampak lagi. Waghinaka qabla faqri. Kaya sebelum miskin. Sudah itu, wafaraka qabla sughlik. Waktu lawang, sebelum datang kesibukan, hidup sebelum datang kematian. Hari ini coba tengok. Berapa banyak melalaikan. Mereka menyangka tidak ditanya Allah. Apa kata Rasulullah? La tazulu qadam ibnu Adam yawmal qiyamah hatta yus'al. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam ke hari kiamat, di hari kiamat nanti. Saat menuju sirat. Sampai mereka ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima abla afnahu, umurnya kemana dia habiskan umur. Sekarang Ustaz tanya, mana lebih banyak waktu, nonton sepak bola ke atau main sepak bola? Nonton sepak bola tu ditambah dengan mendengar komentar sepak bola. Kadang-kadang yang komentator itu sendiri, kalau main mungkin tak pernah dapat bola. Ini pemain-pemain dunia. Enak aja dibilang, kenapa dia tak nyerang dari situ tadi? Harusnya oper ke sini, harus ngoper ke situ. Hai, kenapa tak dia saja yang main? Biasa, penonton itu lebih pintar daripada pemain. Sekarang waktu itu, ini sudah pialang dunia. Tengok. Taruhlah tak pernah sholat malam ya. Tapi kini rajin tak orang sholat bangun malam? Rajin, apa? Sepak bola tengah malam. Kenapa dia tidak manfaatkan? Okeylah, dia belum bisa meninggalkan nonton sepak bola. Ya? Sebab dia tak pandai main. nonton itulah pandai cuman dia. Ya, main tak bisa, napas tu ngapas. Ya biasa kadang orang dulu bilang tu napas rokok lah namanya kan. Napas rokok itu kan macam ngisap rokok, masuk keluar, masuk keluar. Napas rokok macam itu. Mantap bunyi napas tu. Tak ada orang bunyi napas macam itu kecuali perokok. Macam ngerem. Kalau kini belum lagi. Kalian belum banyak merokok. Kalau kalian kumpul-kumpul rokoknya masuk ke dalam, ah, cepat tuh. Karena perokok itu umurnya panjang. Dibanding dengan orang yang tidak merokok. Kalau ditakdirkan orang itu umur 60 tahun. Ya, 60 tahun umpamanya umur dia. Karena dia merokok, akhirnya dia mati pada usia berapa? Umpamanya usia 30 tahun. Banyak sebenarnya umurnya lagi kan? Yang tak perokok, pas 60 tahun, mati dia. Habis umurnya. Yang perokok masih sisa 30 tahun umurnya lagi. Kan lebih umur tuh, yang umur. Ya. Maka itu, jangan sia-siakan waktu. Kemudian, ini generasi, sifat generasi buruk. Kita masih bicara tentang sifat generasi yang buruk. Lalai menyia-nyiakan waktu. Kemudian, bunglon. Generasi bunglon. Apa itu? Hah? Yang suka meniru. Apa saja yang dia tengok, dia tiru. Dia nengok rambut orang itu tegak-tegak. Ada Mick Jagger ke? Atau rambut Jagger ke? Dia nak ikut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta ya'khus ummati bi akhzil quruni qablaha. Kata Rasulullah, tidak akan berdiri, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku ini mengambil apa-apa yang menjadi kebiasaan umat terdahulu. Sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, mereka mengambilnya sampai faqila ya Rasulullah tafarisi warum, apakah seperti orang-orang Farsi atau Rum? Faqala wa minan nas ma illa ulaik, tidak ada yang bisa kalian ikuti kecuali memang mereka lah. Tengok remaja gini. Kata benci Amerika, benci Yahudi, acara-acara Yahudi, take me out, bawa saya keluar. Judul acaranya saja, bawa saya keluar, bukan nikahilah saya, bukan, bawa saya keluar. Perempuan mana, laki-laki, identitas, bangga. Bayangkan itu. Remaja Islam tidak punya identitas diri. Orang Valentine, dia sibuk Valentine. Wah, belilah bunga, kasih bunga, ini, itu. Salah beli bunga atau beli bunga tai ayam. Baru tahu. Kasih bunga, kasih sayang. Orang Islam tu punya kasih sayang sepanjang waktu. Tengok kalau kita jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa artinya? Kadang-kadang kita ni pandai ngucap, tapi tak tahu tuntutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa kawan. Ah, kau tahu tak tu? Penipu tu kata. Baru aja sudah salam sama kawan tadi, lah ribah dia. Ah, berarti dia tak tahu makna salam tu tadi. Seharusnya kalau kita mengucap assalamualaikum, waalaikumsalam, apa makna yang? Wahai saudaraku, semoga engkau selamat dari lisanku dan tanganku. Itu makna juga. Waalaikumsalam. Semoga juga engkau selamat dari lisanku dan tanganku. Itu maknanya. Ini dah assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah tu sendal kita disalaminya. Allah, mentang-mentang mata kaki itu tak nampak, main sarung saja. Wah, itu kan nasihat ustaz. Kata ustaz, buang yang buruk, baik yang baru, gitu dia. Saya tadi solat bawa sendal buruk, paksalah ngambil sendal baru. Yang malang lagi, sendal ustaz pula tu yang gedami. Paksalah ustaz, jangan marah ustaz. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. sabar. Nasib baik namanya Sabarudin. Kalau baru belajar tentu Awaludin namanya. Kalau sering terlambat datang Akhirudin namanya. Pas yang siang Samsudin lah. Kalau malam sedikit Nuruddin. Cahaya menerang. Tengok ya. Generasi yang meniru semua kebudayaan-kebudayaan barat kupar masuk. Dengan empat sifat yang Ustaz sebutkan. Melalaikan solat. Melalaikan ilmu agamanya. Kemudian mereka adalah generasi yang sangat melalaikan waktu, menyia-nyiakan waktu. Dan generasi yang seperti bunglon. Kemana dia masuk? Situ ikut. Pakai rambut tegak lah ini. Nanti tak pakai anting-anting. Pakai pula anting-anting di sini. Kalau hari raya kurban kan tinggal kasih tali aja sikit. Dia bilang itu mantap tuh. Sumir. Rambut macam-macam bentuk. Muka tu kita tengok macam tak bentuk muka lagi. Macam tak ada lagi tempat lukisan yang lain. Kecuali badan dilukis. Apa masalah? Waktu tidur aja berapa banyak dia sudah melukis di tempat tidur tu. Ini muka dia nak dilukis lagi. Semuanya. Bunglon. Orang kufar. Pacaran. Dia ikut pacaran. Semuanya ikut. Pokoknya semua gaya kafir tu diikut. Itu remaja sekarang. Sedikit sekali remaja yang bisa selamat. Kecuali betul-betul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit. Orang barat pakai-pakai busana. Terbuka. Dia ikut. Itu pakaian modern. Kalau sekiranya tak pakai busana itu. Yang modern. Maka kuda paling modern. Sebab kuda itu keliling kota tak pernah pakai-pakai busana. Ayam saja. Ayam. Ayam tu pemalu tau. Walaupun dia binatang yang paling menderita lah. Kalau yang baik-baik semua punya orang. Tubuh yang buruk-buruk. Ayam sekali sasaran. Wanita nakal di kampus disebut. Ayam kampus. Jalan kaki. Tak pakai sepatu. Kaki ayam. Bayangkan. Peluh burung. Burung punya peluh. Siapa yang disembelih? Dibunuh? Ayam kampung. Apa masalah? Tapi cuba yang nikmat-nikmat. Dia penat nelurkan. Sapi dapat nama. Telur mata sapi. Itu telur ayam. Bukan telur sapi. Ada tak yang ingin berjuang tu? Hak azazi perayaman. Tak ada kan? Itu jelas pelanggaran hak azazi. Ayam yang punya sampai sekarang. Antum masuk kedai nak kopi ke atau apa. Antum sering menyebut apa? Telur mata sapi. Kalau antum minta telur mata ayam, langsung tak dibagi orang. Maka besok antum termasuklah berjuang lah. Ini remaja berjuang lah. Hak azazi perayaman. Tapi walaupun begitu, dia punya harga diri. Tak pernah ayam betina tu lewat dekat ayam jantan buka paha. Tak pernah. Pernah tak? Tengok ayam betina lewat depan ayam jantan. Tengok. Tak dia. Malu. Malu dia. Bahkan dia rela mati daripada dia membuka pahanya. Kalau dia bisa ngomong mungkin dia cakap, kau nak tengok pahaku, langkahi dulu mayatku. Kata, ngomong. Sembelih dulu. Kan? Kalau kita beri ayam kan? Kubah atau cabut? Ya kan? Kubah kata dia. Baru nampak pahanya. Wallah, tapi dia sudah mati. Begitu dia mempertahankan auratnya. Wallah. Ini ya, remaja putri ini macam apa ni? Ustaz tak nyinggung lah. Cuman ngasih tahu saja. Malu sedikit dengan ayam. Ayam tak nengokkan pahanya. Hari ini cuba tengok orang. You can see. Kau bisa nengok. Siapa? Si dia lah. Semuanya bisa tengok. You can see. Kau bisa tengok kata dia. Dia tengokkan. Allah. Sehingga musim zaman sekarang apa? Anak SMA pakai baju TK. Jangan suka ke mall. Bahaya. Orang ke mall. Pertama yang rusak. penyakit yang diderita dia penyakit mata. Mata pencaharian rusak, belanja terus. Sudah tu mata memang rusak juga. Kita naik eskalator dia pakai rok pendek. Kita turun eskalator dia pakai baju pendek. Akhirnya nafas kita ikut pendek dia buatnya. Ah, maka jangan suka ke ya. Itu bahaya. Itu yang perempuan. Tengok. Yang perempuan disuruh memanjangkan pakaian, dia pendekkan pakaian. Yang laki-laki disuruhkan pendek pakaian, dia panjangkan pakaian. Tengok. Sehingga pakai celana sampai jadi penyapu jalan. Padahal tukang sapu lah dia. Tengok. Disuruh pendekkan, dia panjangkan. Aneh-aneh saja manusia ini. Yang perempuan disuruh panjangkan, dia pendekkan. Lihat. Budaya yang ia ikuti semuanya. Kalau sudah bau-bau barat. Allah. Bahasa gaul tu macam-macam. Hey, bro. Rahimahullah. Bro, rahimahullah. Wah. Bahasa gaul. Bro. Broken home apa? Bahasa gaul. Kadang-kadang apa tak pandai bahasa baik-baik. Pak, titi-digi ya pak. Apa? Hati-hati di jalan. Oh, itu. Ajika sajalah. Jazakallah khair. Bahasa. Maka itu, generasi dua, empat sifat ini. Ini sifat yang buruk. Ditambah lagi keburukan pada generasi itu dengan datangnya fitnah. Fitnah dari mana? Ini kalau kalian belajar tentang Qazul Fikri, apa fitnah? Apa kata si Yahudi? Di dalam protokol Yahudi, kalau kalian punya bukunya, antum cari buku The Protocol of Zion. Protocol of Zion itu banyak diceritakan tentang rancangan-rancangan Yahudi. Dan kabarnya program ini dirancang oleh General Fink. General Fink adalah orang yang merancang tiga perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan rancangan perang dunia ketiga adalah daerah Timur Tengah akan bergolak. Dan rancangan itu sudah ditulis. Dan itu ditulis oleh General Fink. Ya, seorang Yahudi. Ya. Dan kini masuk semua program-program seperti itu. Apa kata mereka? Biarkanlah mereka dengan teori-teori sains. Nah, ini tentang teori sains. Tapi Ustaz tidak ambil tentang teori sains. Tapi kita akan ambil protokol 13. Ya? Supaya umat manusia tetap dalam kesesatan. Perhatikan. Supaya umat manusia tetap dalam kesesatan. Tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Dan apa akan yang terjadi di hadapannya. Tidak tahu rencana yang ditujukan terhadapnya. Kami akan memalingkan pikiran mereka dengan membuat acara-acara hiburan dan entertainment. Permainan yang mengasyikkan, berbagai macam jenis olahraga dan permainan yang memancing syahwat dan kelezatan mereka. Lalu kami memperbanyak gedung-gedung yang indah dan bangunan-bangunan yang penuh hiasan. Kemudian kami buat surat kabar dan memdasa mengajak kepada berlomba-lomba terhadap seni dan turnamen-turnamen olahraga. Itu rancangan mereka. Bukan tak boleh olahraga, tapi hati-hati jebakan-jebakan mereka. Ini rancangan. Sasaran remaja. Apa akhirnya yang timbul? Itulah Ustaz katakan. Akhirnya timbullah generasi yang tidak merasa bangga dengan Islam. Ya, mereka tidak merasa dengan bangga dengan Islam. Padahal kita harus mulia dengan Islam. Kita harus bangga dengan Islam. Apa sebab? Ada empat. Pertama, Islam itu adalah anugerah Allah. Agama yang dipilihkan Allah untuk kita. Allah ciptakan manusia, manusia perlu pedoman. Dan untuk pedoman hidupnya itu, manusia sebenarnya tak perlu lagi mencari. Allah langsung memilihkan. Jadi sehingga orang tidak mau menerima pilihan Allah, dia cari agama-agama yang lain. Padahal dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bani ya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassa biha," maka berwasiatlah Ibrahim terhadap anaknya, demikian juga Yakub berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian." Maka lihat, hari ini antum Islam, kita berada dalam Islam, kita dapat petunjuk Islam, kita berada di dalam, lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ketahuilah bahwa Islam itu memang Allah peruntukkan untuk kita, dan Allah telah memilihnya agama untuk kita, bukan kita yang mencari. Bangga orang lain dia mencari agama sehingga mereka tak dapat ketenangan dalam agamanya, agamanya tak membuat dia jadi maju. Nanti Ustaz ceritakan bagaimana Islam membuat orang maju. Agamanya tak membuat mereka jadi maju, sehingga mereka semakin jauh dari agamanya, mereka akan memperoleh peradaban. Beda orang Islam. Ya? Orang Islam, semakin dia dekat kepada agamanya, maka dia akan diberikan Allah keberhasilan. Semakin jauh dari agamanya, maka keberhasilan itu Allah pindahkan ke orang kafir. Orang kafir, semakin jauh dari agamanya, maka dia akan memperoleh kemuliaan dunianya, akhirat tidak. Ya? Maka itu kalian perhatikan keadaan. Allah mengatakan, maka Allah katakan lagi, "Inna dina indallah Islam." Sesungguhnya agama diredhoi Allah hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal." Siapa yang mencari selain dari Islam, maka Allah tidak mengabulkannya. Allah tidak menerima agama yang dipilih oleh mereka. Allah sudah memilihkan agama Islam untuk kita. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Tapi malang sebagian dari mereka itu menyangka bahwasanya, sebagian anak-anak atau orang-orang Islam itu menyangka dialah yang memberi keuntungan pada Islam. Tengok. Jangan dianggap kalian pergi ngaji, kalian tak ngaji, kalian ngaji, kalian nyumbang, atau orang lain ada bangun ini, bangun itu, itulah yang enggak. Allah telah memberi kemuliaan kepada kita dengan Islam. Begitu kita Islam, Allah muliakan dengan Islam. Maka kita harus bangga dengan Islam. Apabila kita tidak bangga dengan Islam, berarti kita tidak ingin kemuliaan itu. Kalau kita tidak ingin kemuliaan, Allah cabut kemuliaan. Maka hinalah kaum muslimin. Apa yang terjadi hari ini? Hina. Dahulu umat Islam berjaya. Bangsa Quraisy berada di antara dua imperium besar, Romawi dan Persia. Mereka tidak diperhitungkan dalam sejarah peradaban dunia. Tapi begitu datang Islam, mereka menerima Islam. Mereka masuk ke dalam Islam secara kafah. Dalam rangka 30 tahun, umat Islam telah menguasai sampai ke daerah Soviet. Dikuasai kaum muslimin. Semuanya, keadaan itu, lihat kemuliaan Allah berikan kepadanya. Dan mereka menerima Islam. Hari ini kadang-kadang malu nak nyebut Islam, nak membuat identitas pakaian Islam saja malu, tuan. Apa kata orang? Kemana? Tidaklah, jalan-jalan nanya. Pengajian? Tidaklah katanya. Sebab dia takut kadang kawan-kawan tu kan suka nasihati gitu. Saya nasihati apa? Jangan terlalu ngaji tu, jangan terlalu apalah kata dia, jangan terlalu dalam, nanti gila. Allah, hebat nasihatnya sama kita. Baik, betul, terima kasihlah. Inilah kawan kita dunia akhirat, nampak nak? Yang satu lagi nasihat, ngaji jangan terlalu fanatik, nanti jadi teroris. Terima kasih juga. Yang satu, Islam tu yang biasa-biasa sajalah. Biasa tak solat, biasa tak ngaji, biasa nak main-main, itu yang biasa-biasa. Tidak. Hari ini kita tidak mau jadi Islam biasa, kita mau jadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi suka menjadi orang biasa. Ya, aku kalau sekolah, kalau bekerja, kira-kira mau jadi pekerja biasa kah? Atau mau jadi pekerja yang istimewa di perusahaan itu? Yang istimewa ya. Mau jadi seorang pelajar? Apakah ingin jadi pelajar yang biasa-biasa saja? Biasa tak masuk sekolah, biasa tak naik kelas, biasa bolos? Enggak, kita mau jadi jadi pelajar yang istimewa, kita mau jadi pekerja yang istimewa, maka kita pun harus ingin menjadi umat Islam yang istimewa di sisi Allah. Tak ada waktu lagi. Yang ada kesempatan, harus inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Maka jadilah kita orang yang mulia itu, karena Allah telah memilihkan Islam sebagai agama kita. Kita tak susah payah mencarinya. Orang sibuk nak cari Tuhan. Kita dengan Islam Allah telah memperkenalkan zatnya. No. Islam. Yang kedua. Jadi pertama, Islam adalah agama yang dipilihkan Allah untuk kita. Kedua, pahami pula bahwa surga itu rahmat Allah. Sudah kita dipilihkan Allah agama Islam, lalu kita dimasukkan Allah ke dalam surganya kalau kita beramal dengan Islam. Orang baru masuk Islam, dia disuruh baca apa? Dua kalimat syahadat. Dia baca dua kalimat syahadat. Ditanya wahabib nabi, al kalimatu la ilaha illallah miftahul jannah, apakah kalimah la ilaha illallah kunci daripada surga? Maka beliau menjawab, qala na'am walakin ma min kulli mittahin illa walahu asnanun. Benar, la ilaha illallah adalah kunci surga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa akhir hidupannya la ilaha illallah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi ingat, ini kunci surga. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau katakan, walakin ma min kulli miftahin illa walahu asnan, tidaklah setiap kunci kecuali memiliki gerigi, ada cabang-cabangnya. Wa asnanun hadhil kalimah wa hiya surutuha, gerigi kalimah ini adalah syaratnya. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kita penuhi syarat dan rukunnya, maka pintu surga dibukakan untuk kita. Tapi kita mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat dan rukunnya, paksa kita nunggu. Tapi ingat, di akhirat tak ada halte lain tau. Kalau kita masih ada halte lain kan, yang si bolong pindah tempat lain. Di akhirat penantian kita cuma dua, satu. Kalau kita menunggu, kalau masuk neraka tak nunggu-nunggu ya? Tapi nak masuk surga tu kita nunggu. Tempat nunggu kita tu di dalam neraka, itu masalahnya. Kalau belum pernah ketemu setan betul, mungkin nanti di neraka ketemulah tu kan? Eh, wah angyong katanya kan? Iya kan katanya? Apa masuk? Wah ngajak? Ambo tak ngajak? Ambo cuma ngajak-ngajak aja, wah nggak ikut. Yang lebih malang lagi, mati dalam syirik. Kan orang mati dalam syirik itu kekal di neraka, kalaulah ya setan mengotak mati yang kata dia kekal di neraka wang. Ambo walaupun kekal neraka pernah masuk surga, wang tidak pernah lagi, malu orang. Maka sebelum kita dicemooh dia, pertahankan itu agama, pertahankan. Allah berikan surga rahmat Allah, amalan kita itu tidak memasukkan kita dalam surga. Jadi dengan nabang jangan sombong. Kita sudah diberikan Allah agama Islam, kemudian kita harus beramal dan jangan sombong dengan amalan. Kadang-kadang kita rajin sholat sunat, kawan tidak. Tapi kawan mungkin rajin puasa sunat. Kadang-kadang dia tak suka puasa sunat, sholat sunat juga tidak. Tapi dia rajin berinfak. Jadi jangan cuma, oh ya Allah, lama ngaji-ngaji nampak ambo tak pernah sholat-sholat sunat. Nah jangan. Sebab kita tak tahu apa amalannya. Mungkin dia senangnya puasa sunat mungkin. Itu dia. Ya? Kemudian juga ingatlah bahwa amal soleh itu. Tadi amal soleh itu adalah karunia Allah. Kemudian hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Sebab hati kita itu selalu berubah. Kadang-kadang hari ini tak. Cuba tengok. Kalau bulan Ramadan, Allah, tidak tanggung taatnya itu. Quran pagi, siang, malam, baca, tak tanggung. Begitu habis Ramadan, ilah. Lupa di mana letak Quran kemarin itu. Yang perempuan gitu pula, waktu Ramadan, wah jilbabnya bukan main tuh, wah pakai semua. Begitu habis Ramadan, buka pula semua lagi. Seolah-olah Tuhan yang diibadati di bulan Ramadan itu berbeda Tuhan di luar Ramadan. Waktu Ramadan, taat, alim, makanan sendiri pun tak diambil. Dalam rumah, udang galah tau, pas dekat buka itu kan. Ibu baru goreng udang galang dengan sepit-sepitnya sekalian kan, diletak di atas meja. Awak perutlah lapar nih kan, bapak tak ada, adik tak ada, ibu tak ada, semua tak ada, udang galah di depan. Kira-kira berani tak ngambil? Tak berani. Kalau lagi puasa mesti tak berani. Paling-paling diurut dada je. Wah, ang udang patahan peluang baru tahu. Lah dibak, lah digoreng juga melotot, matu mandang ambo mati ang tong. Udang tadi kan sudah digoreng tu masih melotot aja mandang matu wang. Ang mati ang ambo dek puaso aja sekarang kodat lah mati ang tadi. Oh, emang. Kenapa kita tak ngambil? Karena kita tahu kita sedang puasa, sedang berada dalam pengawasan Allah. Tapi ngapa setelah Ramadan enak aja orang ngambil-ngambil? Seolah-olah Allah tak ngawasi dia di bulan Ramadan selain di bulan Ramadan. Tengok. Ya? Jadi hati kita itu mudah berubah. Hari ini begitu, sejam lagi begini, sejam lagi begitu. Hati-hati. Maka itu dijaga hati itu agar selalu istiqamah di jalan Allah. Ini yang pertama. Lalu kenapa kita harus mulia dengan Islam? Jawabannya adalah karena pertama, Islam itu agama yang sempurna. Islam agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kusempurnakan untukmu agama kalian. Disempurnakan agama kita. Tidak ada ajaran yang menyelamatkan kita dari neraka kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah. Yang mendekatkan kita dalam surga kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia agama yang sempurna yang tidak perlu menambah lagi, tidak perlu dikurangi lagi. Semuanya sudah ada dalam Quran. Satu ketika datang orang zinding. Dia bertanya kepada seorang yang rajin ibadah tapi tak punya ilmu. Solat rajin, semua rajin, tapi ilmu tak ada. Orang solat dia ikut solat, orang nangis dia ikut nangis, orang geleng kepala dia ikut geleng. Pokoknya apa kerja orang dia ikut. Rajin dia yang namanya ibadah, dia tak tanya-tanya. Ada dalil tak ada dalil, pokoknya dia amalkan semuanya. Datang orang zinding. Kata orang zinding, saya nengok kau rajin ibadah. Apa kau yakin Allah itu maha kuasa? Oh iya, Allah maha kuasa. Kata orang zindik, kalau iya Allah maha kuasa, bisa tak Allah masukkan dunia dengan isinya ini ke dalam telur? Allah maha kuasa kan? Lalu kata orang zindik, bisa tak Allah masukkan dunia dengan segala isinya ke dalam sebutir telur? Kira-kira apa jawaban? Dia bilang, tak bisa. Kufurlah dia. Karena dia tak punya ilmu menjawabnya. Lalu datang kepada ahli ilmu. Nampak kau rajin belajar. Yakin Allah Maha Kuasa? Iya. Allah Maha Kuasa. Kata zindik tadi, bisa tak Allah memasukkan langit, bumi dan segala isinya ini ke dalam telur? Yang ahli ilmu katakan, bisa. Tenang aja dia jawab, bisa. Zindik jadi bingung. Bagaimana caranya? Kata ahli ilmu bilang, فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَيَّكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah katakan jadi, jadilah dia. Wallah jawabannya. Satu hari datang lagi zindik lain katakan, katanya agama kalian itu mengajarkan semuanya. Saya baru beli gula nih kata dia. Tolong carikan dalil dalam Al-Quran. Berapa beratnya gula saya ini? Kira-kira ada tak dalam Quran? Kata orang ahli ilmu, ada. Hah, kata dia? Ada, dalam Quran ada. Tadi kau beli berapa tu? Ya, saya beli sekilo, kata dia. Ya, itulah jawabannya, sekilo. Dalil Al-Quran. Iya, Quran kan nyuruhkan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu, kalau kalian tidak tahu. Kau kan bertanya berapa kilo ni tadi ni kan? Maka aku tanya tadi, berapa kau beli tadi? Sekilo. Hah? Sekilo jawabannya. Sebab Quran nyuruh saya bertanya. Sebab saya tak tahu, kau yang tahu. Sempurna agama kita. Semuanya dari apa? Semuanya sudah diceritakan Quran. Maka tidak ada perlu penambahan. Masalahnya, kita mau beramal atau tidak. Orang sering bilang, ah, itu kan zaman dulu. Dikatakan gini, busana muslimah itu kan untuk orang-orang yang dahulu. Anda salah. Busana muslimah itu pakaian modern. Sebab orang zaman dahulu itu tak punya pakaian. Memangnya orang Eropa dulu berpakaian? Enggak. Buktinya apa? Antum tengok pakaian-pakaian orang di pantai itu. Bandingkan dengan orang pedalaman. Irian Jala namanya. Yang pakai-pakai koteka. Kan beda-beda tipis saja tuh. Maksud beda-beda tipis tuh. Mana yang lebih tipis? Gitu. Kan beda-beda tipis. Pakaian orang di pantai dengan pakaian orang pedalaman. Kan beda-beda tipis tuh. Yang mana yang lebih tipis? Apakah di pantai lebih tipis atau yang orang pedalaman lebih tipis? Lebih hormat orang pedalaman lagi. Tengok. Yang modern itu pakai busana muslimah. Itu modern. Dia menutup semuanya, dijaga. Allah, wanita itu dijaga. Cuma dia saja tak terasa bahwa dia dijaga oleh Allah. Dijaga. Diberi pakaian. Ya? Tidak boleh menyentuhnya kecuali mahramnya. Antum pergi ke plaza, menyentuh berarti membeli. Wah, kan bahaya tuh. Antum cuma bisa nengok, saya gitu kan. Membuka label berarti membeli. Sekarang tidak. Seperti pergi ke apa? Inang Plaza lah, umpamanya kan. Iya, barang-barang second banyak gitu kan. Dia pergi situ. Semua baju, ambil, coba. Tak mau buka, campak. Tes lagi, bang. Wanita itu bukan seperti itu. Semua ingin coba orang apa? Tidak, ada mulia. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam sudah sempurna. Dia tidak perlu lagi penambahan. Tidak ada lagi pengurangan. Sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tamasa'tum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua buah pusaka yang kalian tidak akan sesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, itu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, Islam itu terpelihara, terjaga. Ya. Islam terpelihara. Allah katakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di ayat lain Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Qur'an, sunnah, dan kamilah menjaganya. Tidak ada agama di dunia ini yang dipelihara oleh Allah dapat jaminan kecuali Islam. Keistimewaan Islam banyak. Al-Qur'an dijaga, semua dijaga. Kalau kalian buka internet, kalau tulis the true Quran, akan keluar Al-Quran palsu, ya, buatan Nasrani, itu sebanyak 77 surah dalam bahasa Arab. Ya, warnanya itu hijau-hijau itulah, hijau lumut. Ya, akan keluar. Tapi kalau kalian tulis the true Quran, dia akan keluar itu. Padahal itu Quran palsu. Ya, banyak orang tak tahu. Ya, dijaga oleh Allah. Agama ini dijaga, bagaimanapun banyak orang-orang yang menipu apa semuanya, dia perlu agama dijaga oleh Allah semuanya. Kalau Allah lah yang menjaga, Allah telah memberikan jaminan. Jika orang ingin menipu ini tak bisa, terjadi satu perubahan saja sudah diketahui dalam Islam. Kemudian dia berlaku sepanjang masa. Ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan zaman, dengan apa? Apakah ada pengetahuan hari ini, apa semuanya. Islam tak menentang. Tapi masalahnya ilmu orang kadang-kadang belum sampai, tapi dia langsung nolak Quran. Matahari berjalan atau tidak? Matahari kira-kira berjalan atau tidak? Menurut pengetahuan yang kalian pelajari berjalan atau tidak? Kalau kalian bilang tak berjalan, artinya kalian masih belajar ilmu kuno. Dunia pengetahuan kini semuanya sudah mengakui matahari itu berjalan. Jadi kalau kalian tidak mengakui matahari itu berjalan, berarti kalian belum berkembang ilmu pengetahuan. Masih kuno. Matahari itu berjalan. Cuman mereka tidak mau mengakui matahari itu mengelilingi bumi. Itu masalahnya. Mereka ngatai bahwa matahari itu berjalan. Matahari itu berjalan mengelilingi galaksi induknya dengan kecepatan 720 ribu kilometer per detik. Itu perkataan mereka. Dan itu diakui oleh ilmu pengetahuan. Kalau saya tak mengakui. Kalau matahari dikatakan bergerak dengan kecepatan itu, kemudian dikatakan pula bumi itu mengelilingi matahari, ya, berarti bumi punya berapa gerakan tuh? Berputar pada porosnya, okay? Berputar mengelilingi matahari. Sekarang matahari bergerak mengikuti pergerakan matahari. Berarti berapa gerakan bumi pada porosnya? Mengelilingi matahari, mengikuti matahari, bergerak. Mungkin tidak? Logika saja tak mungkin ya. Kenapa saya katakan tak mungkin? Contoh, dunia pengetahuan mengakui bahwa matahari itu bergerak mengelilingi galaksi induknya itu 720 ribu kilometer per detik. Berarti bumi punya kesempatan berjalan 720 ribu meter per detik. Oke? Pesawat terbang berapa kilometer per detik? Sampai atau tidak? Tak sampai kan? Kecepatan pesawat paling-paling 8.000 kilometer per jam. Ini per detik. Kalau ada pesawat yang dari bumi keluar dari atmosfer bumi, dari gravitasi bumi, bisa tak pesawat ini balik? Bisa balik atau tidak? Kalau bumi bergerak mengikuti matahari, otomatis pesawat ini tinggal lah dia. Tinggal. Orang ini 720 ribu kilometer per detik dia mengikuti matahari, yang ini cuma 8 ribu kilometer per jam. Tinggal. Tak ada satupun pesawat yang bisa balik ke bumi. Allah Subhanahu wa taala katakan yukawwiru layla, Allah Subhanahu wa taala wasyamsi tajri li mustaqarri laha, matahari itu bergerak menurut garis edarnya. Allah. Orang kafir tidak mengakui itu urusan dia. Tapi ini nas. Bumi bergerak dengan pada sumbunya. Kemudian bumi tidak mengeliling, bumi tetap. Sehingga semua benda luar angka keluar dari atmosfer bumi, benda itu bisa balik ke bumi lagi. Bukti bumi ini bergerak pada porosnya, antum tengok. Hujan itu tak ada sifat lurus. Pernah ada antum tengok air hujan itu turun? Lurus gini? Tidak. Hujan itu miring. Antum kalau nak tengok pergerakan itu, pernah belajar tentang ilmu faralak bintang? Dalam astronomi? Atau abrasi bintang? Bisa dilihat dengan kaedah-kaedah seperti itu yang teori mereka sendiri menyebutkan bergerak dan bumi tidak mengelilinginya. Maka itu Allah katakan akan tetapi itu bumi. Nah, tidak bertentang ilmu pengetahuan sampai dimanapun tidak bertentangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ja'alna arda firasan." Kami jadikan bumi itu sebagai hamparan. Bumi bulat atau long? Tidak. Allah katakan, "Wa ja'alna arda firasan." Kami jadikan bumi itu seperti hamparan. Bumi bulat atau tidak? Mana dalil bulatnya? Allah mengatakan bumi itu dihamparkan. Dari mana kalian berani mengatakan bumi itu bulan? Atau ada mahasiswa yang tahu? Sebenarnya bumi itu bulan. Bahasa hamparan itu bahasa Quran. Waja'alna arda firasan bima'na biba'dil ardi min ba'di ardi kal firasi litaskunu fiha wa min ba'diha sebagian yang lain wal jibala autada. Kami jadikan sebagian dari permukaan bumi itu kami hamparkan. Saking luasnya permukaan bumi maka dia berbentuk seperti hamparan. Sebagian lain lagi kami jadikan gunung sebagai pasaknya. Jadi tidak seluruh bumi, tapi sebagian bumi. Litas kunu fiha agar kalian bisa hidup di atasnya. Allah. Lalu diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan bulatnya bumi. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala katakan yukawiru layla fin nahar wa yukawiru nahar fin layl. Allah memutar malam kepada siang dan memutar siang kepada malam. Allah memutar matahari dan bulan kepada sesuatu yang bulat. Kawara itu, kawartu imamah, aku memutar serbanku, artinya di atas kepalaku, ala raksi. Kawara itu memutar sesuatu pada benda yang bulat. Maka ketika Allah memutar malam kepada siang, berarti siang dan malam terjadi di bumi, menunjukkan isyarat bumi itu bulat. Allah. Sangat banyak sekali. Maka dia bisa berlaku untuk sepanjang masa. Kadang-kadang dia tidak dicapai oleh orang. Allah Subhanahu wa taala firman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran?" Apakah kalian tidak mentadabbur Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, maka kalian akan lihat banyak pertentangan di dalamnya. Suatu ketika datanglah orang zinding. Ya? Mereka cari ayat. Dia cari ayat ditentangkan satu sama lain. Ya? Contoh umpamanya yang mereka katakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Allah sebutkan Rabbul Masyriq wal Maghrib. Allah itu adalah Rabb tempat timbul dan tenggelamnya matahari. Di ayat lain Allah katakan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah itu adalah Rab dua tempat tenggelam, dua tempat timbulnya matahari. Di ayat lain Allah katakan lagi, Rabbul Masyariqi wa Rabbul Magharib. Allah itu Rab tempat banyak timbulnya matahari, banyak tempat tenggelamnya matahari. Kata orang zindik, tengok Quran. Mana yang betul? Allah itu Rab satu tempat terbit, dua ke atau banyak? Padahal ketika Allah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, tempat terbit dan timbul matahari. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain adalah tempat timbul tenggelamnya matahari dalam satu hari itu dua. Mana dua? Kalau di sini matahari timbul, terbit. Di daerah lain tenggelam atau bukan? Tenggelam. Begitu daerah lain terbit, di sini tenggelam. Dua. Terbit dan tenggelamnya dua. Dalam 24 jam itu terbit dan tenggelam dua kali. Sebab dia terbit 12 jam itu secara satu daerah. Secara zahir daerah-daerah itu 12 jamnya terbit, 12 jam tenggelam. Daerah lain begitu juga sebagiannya. Ya? Dua. Dan lalu bagaimana Rabbul Masyariq wa Rabbul Magharib? Itu adalah tempat terbit dan tenggelam matahari sepanjang tahun. Akibat gerak pasif bumi. Jadi gerak, antum tengok matahari itu kadang-kadang kan tak di situ tuh. Kadang mereng gitu kan, kadang mereng itu, kadang lari ke sana. Maka itu kita sholat itu tidak menghadap ke matahari. Kita sholat menghadap ke kiblat. Kalau kita menghadap matahari, kan beda. Matahari kadang-kadang kita tengok di situ dong. Kadang-kadang lurus, kadang-kadang mereng ke situ. Itu akibat adanya pergerakan bumi, terjadi gerak pasif matahari. Ya, kan? Ini realita. Islam sudah menguasai pengetahuan semenjak lama. Tapi bukan berarti Al-Quran diturunkan untuk mengajarkan matematika. Bukan. Tetapi umat Islam jadi bangkit. Ketika mereka mengetahui ada hukum sholat, bagi hukum haji, mereka terima hukum. Lalu mereka berpikir bagaimana nak naik haji. lalu mereka berusaha apakah naik kendaraan, buat pesawat atau apa, terserah. Ya? Kemudian Allah, dia sepanjang masa berlaku, ya? Berlaku setiap masa, dan dia tidak bertentangan dengan akal. Tengok. Pertanyaan Allah dalam Al-Quran dalam surah At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada atau mereka menciptakan diri sendiri? Pertanyaan ini kan logis. Sesuatu yang tak ada, bagaimana bisa mencipta dari ada? Padahal dia tak ada. Menciptakan diri sendiri, tak mungkin pula. Kita kalau mau kan, wajah Nabi Yusuf. Wah, gitu. Badan Nabi Adam. Besar sikit tu kan. Wah, mantap. Ilmu tentang dunia, tentang apa? Dapat ilmu Nabi Sulaiman. Wah, kan nampak tu. Hujah Nabi Ibrahim lah gayanya. Wah, pilih. Akhlak Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah. Tapi kita kan tak menciptakan diri kita sendiri. Jadi terima je lah apa ada pada diri kita ni. Jangan nyesal-nyesal. Macam itu bentuk kita sudahlah. Syukuri nikmat. Kita nak dibuat hitam, nak buat ini. Sudah syukuri nikmat itu. Insya Allah Allah akan tambah. Tidak. Allah tidak mengukur. Maka itu bentuk tubuh kita tidak. Diukur cantik ke si anu ini. Tidak. Allah ukur itu keimanan kita, amalan kita, itu Allah ukur. Terima apa yang diberikan oleh Allah. Ini keadaan diri kita. Syukuri nikmat yang diberikan Allah. Coba bayangkan. Apa yang diciptakan Allah itu aja kalau kita syukuri sangat besar. Tak usah lagi kita nunggu kalimah la ilaha illallah ditulis batang kayu. Kemarin ada pohon yang nulis la ilaha illallah. Lalu tukang jual katakan, bertobatlah, bertobatlah, tanda kiamat semakin dekat. Orang sholat, dia tak sholat, dia menjual gambar aja kerjanya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah, kata dia. Padahal tanda kekuasaan Allah itu dalam diri kita kan ada. Contoh, tak usah jauh lah ya. Gigi. Kalau Allah ciptakan gigi itu tanpa batas, seperti jenggot lah, dia tumbuh terus. Tak usah semuanya lah, nah. Dua gigi atas, dua gigi bawah. Masing-masing tumbuh menurut kecepatan jenggot tumbuh. Kira-kira macam apa bentuk muka kita, kan? Bersilanglah dua gigi itu depan. Kan? Itu baru dua gigi. Kalau sempat semua gigi itu memanjang, akhirnya muka kita kata orang muka gigi. Tapi syukuri dibatasi Allah. Tengok gigi, sekeras-kerasnya gigi, dia taat pada aturan Allah. Bibir kan lunak tu. Digigit aja oleh gigi. Hancur dia. Tapi gigi tak pernah marah. Walaupun dia dibatasi oleh yang lembut, dia tetap taat. Kerana ini sudah aturan Allah. Dia tak nak melawan, dia tetap diam. Sebatas itu sajalah dia. Tak nak dia manja, tak nak mandai-mandai. Apa peduli? Lembut. Oh, bahaya. Tapi kerana dia tak ikut aturan Allah, enak kita nikmat. Tubuh kita saja kalau ikut aturan Allah kan nikmat. Lah. Artinya kalau kita ikut aturan Allah juga nikmat. Masalahnya kita selalu saja melanggar dan ingin melanggar aturan Allah. Akhirnya kita bingung sendiri. Ya. Allah ciptakan mata di depan. Allah beri batasan penglihatan kita. Sehingga mata kita tak bisa nengok kuman-kuman. Tubuh kalau mata kita itu macam kata pembesar. Tukang buat jam, kan ada tukang buat jam, tukang baikkan jam tu kan, ada kaca pembesar yang dipakai sebelah sini tu. Kalau mata kita bisa nengok kuman, tak bisa kita minum, kita nengok kuman lah besar-besar semua itu. Jangan-jangan cicak pun kita sangka kadal je. Lagu cicak di dinding berubah jadi kadal-kadal di dinding. Karena salah nengok, kita tak tembus pandang mata kita, syukuri. Kita tak bisa nengok jin, syukuri. Antum kalau bisa nengok jin, bisa naik-naik motor? Susah kan? Antum ketakutan aja. Ini anak jin, sini mak jin, sini kakek jin. Antum belok-belok gitu. Syukuri nikmat. Perut. Tengok. Pencernakan makan, mencernakan makanan kita. Kira-kira pernah ada antum ikut campur untuk menghancurkan makanan? Taruhlah tadi makan keripik ubi. Keras pula lagi. Ya. Kira-kira antum ikut campur enggak dalam menghancurkannya? Enggak kan? Dia bekerja sendiri, sudah ikut aturan Allah. Kalau sekiranya kita ikut campur, apa yang terjadi? Susah naik motor kan? Apa? Kenapa goyang-goyang tadi, Pak? Makan ubi tadi, Pak, belum hancur sebelah sini. Ah, masih lagi, Pak. Sebelah sini. Tapi karena Allah sudah buat aturan, secara kauniyah itu berjalan, kita terima saja. Akhirnya nikmat kita yakin. Tak belum nikmat ini. Maka itu ikuti aturan Allah, insyaallah kita akan menjadi mulia dengannya. Ya? Sesi tanya jawab. Materinya belum habis, materi baru ini. Tapi tidak apa. Kemudian Islam tadi adalah rahmatan lil alamin, ya. Islam rahmatan lil alamin, maka itu mulialah dengan Islam. Sehingga kita harus nampakkan bagaimana kita ingin mulianya dengan Islam itu, ya. Kita menampakkan keislaman. Kita belajar, ya, tentang agama kita, lalu kita mengamalkannya, lalu kita berdakwah. Ini yang penting. Maka generasi Islam harus banyak, harus tampil semangat. Karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada bangsa-bangsa yang betul-betul menerima Islam. Ketika Umar ibn Khattab datang menjemput kunci Damaskus, ya, ketika itu Panglima Abdullah bin Jarrah telah membuka Damaskus. Lalu pendeta-pendeta di Damaskus itu mengatakan, kami tidak bisa memberi kunci ini kecuali dia dijemput oleh khalifah. Setelah musyawarah, diputuskan Umar bin Khattab pergi menjemputnya bersama pelayannya. Gantianlah Umar naik kuda. Sampai giliran masuk, giliran Umar bin Khattab yang menuntun kuda. Beliau menuntun kuda, pelayannya bilang, Tuan, hari ini saya naik. Tidak, hari ini engkau di atas, saya yang menuntun. Ini jadwalmu. Tengok keadilannya. Dia turun, dia bawa sendal, dia nuntun kuda. Dia lewati sebuah sungai, sebatas badan, lalu dia basah. Dilihat oleh Panglima Perang Abdullah bin Jarrah. Kata Panglima Perang Abdullah bin Jarrah radhiyallahu anhu, wahai khalifah, bagaimana keadaan kamu kalau dilihat oleh pembesar-pembesar Damaskus ini? Apa jawab Umar? Ada apa dengan mereka? Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa man yabtaghi 'izzata bighairi al Islam azala Allah. Kita kaum yang dimuliakan oleh Islam, siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, maka Allah akan hinakan mereka. Allah. Maka tak ada kemuliaan yang bisa kita dapat kecuali kita mengamalkan Islam. Allah angkat. Kalian belajar tentang ilmu, Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajan. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, orang-orang yang berilmu tentang keimanan itu beberapa derajat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu diangkat oleh Allah dengan Islam, dengan amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu banggalah dengan Islam, tampakkan keislaman itu, al-islamu 'alaniyan, Islam itu zahirnya. Menuntut tidaklah orang bangga dengan Islam itu, kecuali dia belajar, dia menuntut, dia mengamalkannya, berusaha sebaik mungkin untuk mengamalkan Islam, karena Islam memberikan kemuliaan kepada bangsa dahulu. Perhatikan, ada bangsa di dunia ini pernah dengar kerajaan para budak. Karena Amerika dan apanya sibuk tuh ham-ham. Islam lebih dahulu yang menghapuskan tentang perbudakan di dunia. Setelah Islam berhasil menghapuskan, barulah Eropa sibuk membuat perbudakan. Lalu itu pun mulai diprogramkan untuk menghapus program perbudakan itu sekitar abad 18 dan 19. Islam jauh lebih itu. Dan Islam telah mengangkat para budak. Bahkan ada namanya kerajaan para budak. Itu namanya kerajaan Mamalik pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Yang mendirikan kerajaan itu budak semua. Islam dia mulia. Bahkan orang mantan budak ditinggikan oleh Allah. Ya? Seperti mufassir ahli tafsir Ikrimah, Mujahid. Banyak mantan-mantan budak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya maula disebut maula. Kalau itu, apalagi orang merdeka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin kemuliaan, tidak ada jalan lain kecuali kita mengamalkan Islam. Ustaz rasa itu dulu, walaupun sebenarnya materi sangat panjang, tapi tidak apa. Kita batasi itu dulu karena ada ruang tanya jawab. Berapa menit saya tak tahu. Ya. Itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara kita menjaga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah di zaman saat ini? Di antara caranya adalah, pertama adalah menuntut ilmu. Ya? Dengan menuntut ilmu, sediakan waktu, ya. Luangkan waktu untuk ilmu, bukan mencari waktu luang. Itu beda bahasa sikit tuh. Ada orang belajar itu cuma mencari waktu luang untuk belajar. Kalian hari ini ke sini, Ustaz yakin kalian meluangkan waktu untuk ke sini. Tapi kalau kalian mencari waktu luang, kalian tak sampai ke sini. Karena boleh jadi hari ini tak ada waktu yang terluang. Kenapa? Sebab ada janji nak main bola. Yang satu nak main futsal. Yang satu nak macam-macam. Tetapi ingat, luangkan waktu untuk ilmu. Tidak mesti kalian belajar ilmu itu setiap hari. Nah, karena majelis taklim ustaz banyak, ustaz-ustaz banyak. Kalian pilih salah satu umpamanya seminggu sekali, ya, atau dua minggu sekali, kalian pilih. Tidak mesti rutin tiap hari, nanti akan timbul bosan. Ya? Pilih waktunya. Kemudian teman. Pilih teman-teman yang juga baik. Sebab teman kita itu punya pengaruh. Hati yang sakit adalah hati yang tergantung pada daya tariknya. Jadi kalau kita punya hati tak sehat, hati kita selalu sakit, itu tergantung daya tarik. Ya. Kalau hari ini yang menarik itu kepada taklim, kuat, dia akan ke taklim. Kalau bola lebih kuat menarik, dia ke bola. Itu menunjukkan hati itu sakit. Dia tergantung siapa yang menariknya. Maka kawan kita itu, sahabat kita itu mempunyai pengaruh kepada diri kita. Seperti tadi, kadang-kadang banyak daya tarik dia. Begini-begini ini, ada alasan ini-ini. Hari ini begini, besok begini. Nah, sahabat kita ini. Ya. Yang ketiga, doa, ya, agar Allah memberikan istiqamah. Itu caranya, ya. Kemudian boleh, katanya yang bertanya langsung diberi hadiah. Bagaimana agar selalu istiqomah di jalan yang benar? Mohon saran yang seperti tadi juga pertanyaannya tetap sama. Kemudian masalah berikut ini hanya tambahan tentang kondisi dan lingkungan. Ya. Lingkungan memang sangat mempengaruhi keadaan kita. Sama sebenarnya pertanyaannya. Kemudian, apakah seorang terlepas dari kewajiban akikah setelah dewasa? Pertama, akikah itu bukan wajib. Akikah sunnah muakkadah yang tidak layak untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang mampu. Kedua, yang harus melaksanakan itu bapaknya, bukan anak bapak yang mengakikahkan. Kalau sudah lewat, berlalulah semuanya. Lepaslah dari apa? kebutuhan akikah tadi. Ya. Kemudian bagaimana solusinya jika kita menyikapi jejaringan sosial untuk dakwah? Apakah boleh seorang belajar agama melalui jejaringan sosial? Ya. Jejaringan sosial itu pun harus dipahami juga dulu. Ya. Ada jejaringan sosial, ada juga. Ya. Jadi jangan salah-salah pilih. Ya. Ada jejaringan sosial, betul. Ada jejaringan sosial. Kalian sok main jejaringan, akhirnya dapat sial. Sebab kalau antum bermain dengan internet, ya, kadang-kadang kita tak minta dia datang. Dipencet lain, yang keluar lain. Hah? Tak dipandang dia di depan mata. Akhirnya, sekali dua kali, ngelak-ngelak-ngelak aja, akhirnya terpandang juga. Mulailah. Maka itu Ustaz sarankan, kalau kalian pun harus mencari berita-berita dari jejaringan sosial agama, nanti tanyakan kepada Ustaz. Karena berita internet itu, Mbah Google itu tak pernah sekolah agama, tahu? Antum bertanya pada Mbah Google, dia jawab semuanya, tak ada. Ya? Dia jawab semuanya, kecuali cara bertanya salah, lalu dia katakan, tak ada jawaban. Itu menunjukkan dia tak pernah belajar. Jadi jangan suka bertanya pada Mbah Google. Ya. Tanya sama Ustaz, walaupun dapat berita ini, kadang-kadang banyak berita itu tanpa asalnya. Kemudian kalau kalian ingin main internet juga, Ustaz tunjukkan kuncinya. Coba blok semua situs yang merusak. Bisa tak? Bisa kalian membloknya. Semua situs-situs porno ditutup. Tapi tahu tak berapa banyak situs porno di internet? Tak banyak, sekitar 4 juta datang. Bagaimana untuk membloknya? Ada satu program, kalau kalian buka dan kalian punya laptop, kalian boleh pakai program ini. Ini program Australia. Jadi antum tulis di internet, di apa antum cari Blue Canon Protection. Blue Canon Protection. Setelah antum dapat, itu diklik, kemudian dia minta email. Kirim email, nanti antum buka email, di email itu nanti keluar diklik keluar kunci key aktivasinya untuk mengaktifkan. Antum bisa download. Setelah download, masukkan itu, dia akan jalan. Nanti program ini akan memblok semua situs yang merusak tanpa harus memasukkan DNS. Biasakan ada orang harus masukkan DNS, situs ini dilarang masuk, situs ini dilarang masuk. 1 juta. Berapa banyak antum nak masuk larang? Tapi dengan program ini, ya, Blue Canon Protection ini, dia langsung blok sendiri. Antum klik saja. Kalau itu berbahaya, apakah itu ada virus, ada ini, atau ada gambar porno, ada ini, dia langsung blok. Gitu hebatnya. Itu pertama. Kedua, banyak yang tidak dipakai oleh internet. Apa itu web developer? Add-on anu untuk Firefox. Kalau pakai itu, kalian bisa memblok semua gambar. Jadi, hanya berita depan, gambar tak keluar. Coba pakai yang itu. Jadi, aman. Hatta kalian menulis nanti, maaf bicara, kalian tulis film porno. Dia tidak akan keluar filmnya, dia akan keluar berita tentang film itu. Sini tulah buat film ini, sini. Nah, itu dia. Jadi, dia tak keluarkan film sama sekali. Sayang tidak ada. Kalau ada N-Focus, saya akan tunjukkan beberapa teknik tentang internet. Dan perlu kalian pahami. Ya. Sangat banyak sebenarnya. Jadi, jejaringan sosial bisa kita manfaatkan. Tapi bagaimana cara Anda memanfaatkan? Ya. Mampu atau tidak? Karena apabila Anda mampu, kita bisa mencari berita. Ya. Antum bisa cari situs-situs yang bagus. Ya. Dari para masayih dalam bahasa Arab atau apanya. Sangat bagus. Ya. Nah. itu jejaringan sosial, jangan cari jejaringan sosial. Bagaimana solusi kita menyikapi jejaringan sosial untuk dakwah? Apakah boleh? Ya, untuk dakwah tadi bisa. Apakah Ka'bah di bumi dengan Ka'bah di langit itu sama sejajar? Ka'bah di bumi, Ka'bah di langit. Anda belum pernah dapat berita ada Ka'bah di langit. Ada Ka'bah di bumi, ada Ka'bah di langit. Anda tak tahu ada Ka'bah di langit. Ya? Ka'bah itu di bumi. Di langit Baitul Ma'mur. Masjid. Ya? Jadi Ka'bah di bumi, Ka'bah di langit, Anda tak pernah tahu ada berita itu. Ya? Jadi kalau ada nanti beritanya, tolong sampaikan pada Ustaz dari mana dia dapat. Bab kita tahu. Ya. Jadi itu bagus. Tapi ya, kalau bertanya juga pilih-pilih ya. Ada orang dulu bertanya sama Ustaz, Ustaz, bagaimana Ustaz, kata dia, kalau kita di bulan, sholatnya menghadap kemana? Kan hebat pertanyaan dong. Kata Ustaz, gini aja, pergi dulu ke bulan, nanti sampai di bulan, telepon Ustaz, Ustaz kasih tahu. Dia bertanya kalau di bulan, dia belum pernah sampai ke bulan dan tak mungkin dia sampai ke bulan. Kenapa dia bertanya-bertanya masalah nak solat di bulan? Di bumi saja dia tak solat. Ya. Ustaz, jadi matahari mengelilingi bumi ya Ustaz. Bagaimana dengan bulan? Apa juga mengelilingi bumi? Bagaimana terjadi proses siang dan malam? Jazakallah khair. Jadi matahari mengelilingi bulan, bumi, matahari mengelilingi bumi, Ustaz. Bukan ana ngatakan, Allah ngatakan. Apa itu bertanya pada ana? Allah katakan wasyamsi tajri li mustaqarril, matahari itu berjalan pada garis edarnya. Lah, Allah ngatakan. Ya? Kemudian bagaimana? Bagaimana dengan bulan? Bulan mengelilingi bumi, matahari mengelilingi bumi, bulan mengelilingi bumi, kan aneh. Kita tengok dua benda bergerak. Bulan bergerak tak? Bergerak. Matahari bergerak tak? Gerak. Tapi yang anehnya, kita cuma ngakui bulan saja yang bergerak kelilingi bumi. Itu satu. Kedua, tengok kalender. Tengok kalender. Januari, Februari, Maret, April. Itu berdasarkan perhitungan apa itu? Bumi mengelilingi matahari. Selama ini kan bumi mengelilingi matahari. Ustaz tanya. Ramadan, ya, Safar, bulan-bulan Hijriah itu dihitung berdasarkan apa itu? Perhitungan apa itu? Bulan mengelilingi bumi. Lalu dikatakanlah bulan Syawal, bulan Muharram, karena bulan yang mengelilingi ini. Kenapa antum tak katakan bumi Januari, ya? Nah, bumi Februari atau sebaliknya matahari Januari, matahari ini. Kenapa tidak? Aneh gitu. Bulan kan betul tuh. Bulan. Bulan Syawal, bulan Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah kan berdasarkan peredaran bulan. Sekarang kalau berdasarkan peredaran matahari, seharusnya matahari Januari. Oh, sekarang kita berada di matahari Januari. Kenapa tanda? Anda kita suka dibodoh-bodohi orang. Ya? Jelas. Bagaimana bumi? Bumi bergerak. Bumi bergerak pada lalu ada ngatakan, kalau bumi bergerak, kenapa kita tak terasa? Allah ikhwan, bersyukurlah Allah tak berikan rasa itu kepada kita bumi bergerak. Antum bayangkan gempa saja. Bergerak sikit ajalah cemas kita. Apalagi perputaran bumi besar ini lalu kita rasakan. Apa tak pening kepada antum? Sudah Allah beri nikmat, kita tidak merasakan pergerakan bumi. Kalau katakan, kok bisa begitu? Kenapa kau katakan kok bisa begitu? Allah Maha Kuasa. Allah katakan kita tidak mendengar azab kubur. Binatang mendengar. Kalau tidak juga dengar, jadi aja binatang. Jelas tuh. Dan sekarang Allah tak rasakan kita. Coba antum naik kapal pesiar, masuk ke dalamnya, di dalam kamar, kira-kira terasa dah antum kapal itu di mana singgahnya? Tidak terasa ya Ki. Apalagi bumi yang besar ini, karena kita berada di atasnya, bumi ini bergerak pada porosnya dengan kecepatan yang demikian susah kita nak hitung, sehingga air di permukaan bumi ini tak bisa tumpah. Coba kalau bumi berhenti, antum ambil air, masuk dalam gayung, antum putar, tumpah ada air tuh? Takkan tumpah. Antum ikat gayung tuang, ember tuang, antum putar gitu ang, air itu takkan tumpah. Berhenti tumpah air tuang. Ini bumi, ini air semuanya. Kalau dia tak bergerak, ada tak kepala orang ke bawah? Ada kan? Kalau sekarang, ada tak kepala antum ke bawah? Tak kan? Ya sekarang pergerakannya. Subhanallah, Allah beri nikmat seperti itu. Pergerakan. Cuman bersyukur, tadi Ustaz katakan, kalau kita tak merasa, tak usahkan bumi ya, King. Kerja perutlah. Menghancurkan makanan tadi, terasa dah antum? Tak pernah antum merasakan tuh. Bila dia menghancurkan, kapan jadwal dia bekerja tuh kira-kira, kita nak tahu pula. Enggak, tahu-tahu hancur aja dia. Saking hancurnya, menceret antum sekalian. Nah itu. Ustaz tak bicara sains ya. Kalau kita bicara sains lebih mantap lagi. Suatu saat mungkin kita perlu bicara sains. Bagaimana konsep sains Islam? Ustaz, bagaimana cara kita mengatasi hati yang keras, hati yang sulit sekali menangis ke saat sendiri, dan bagaimana mentadaburi Al-Quran yang benar? Apakah ada kaedah mengobati hati, diantaranya banyak berinfak, banyak sedekah? Sebab hati itu akan dilunakkan dengan banyak infak dan banyak sedekah. Kemudian dengan taklim-taklim itu juga. Ya? Banyak kalian paksakan. Ingat, penyakit hati itu biasanya diobati pertama dengan lawannya. Kalau kita punya sifat bakhil, pelit, kedekut, ya, itulah lengkap tuh bakhilnya. Apa obatnya? Rajin berinfak. Ya? Ini sudahlah pelit, bakhil, berimpak, malas, takkan obat-obati. Bang. Kalau antum pemarah, obatnya bang, banyak memberi maaf. Itu obatnya. Kalau malas, obatnya apa? Ya rajin. Paksakan diri untuk rajin. Ya? Itu makanya jangan, kadang-kadang kita ini ngapal sekali, tak apal, dua kali tak apal. Apa saja syarat dalam Islam untuk menikah? Mampu. Tentu kalau perempuan ada walinya. Ada saksi, ada kedua mempelai, itu syarat nikah, Bang. Tapi yang akan nikah itu mampu. Baik dari sisi ekonominya maupun dari segi abang kemampuan biologisnya, ada kemampuan ya. Selain dengan berpuasa, nah ini bagaimana cara menjaga pandangan dan kemaluan? Selain dengan puasa, bagaimana cara menjaga pandangan dan kemaluan? Nikah. Kan gitu. Nikah, yakin. Jangan nunggu-nunggu di jalan. Pergi tengok nampak akhwat kan. Nah, besok datang ke rumah langsung. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Apa kata bapaknya kan? Itu kan? Oh, itulah cemas-cemas tu kan? Tenang aja. Orang, tidak ada apa-apa Pak. Apa datang? Saya ada nengok bunga di rumah ini Pak, sedang berkembang. Gitu. Mana ada bunga di sini? Itu bunga tai ayam. Apa kata tengok bunga? Bukan itu maksud saya Pak, anak tu. Oh, anak saya. Tuh. Saya maksud nak melamar anak bapak lah. Apa pekerjaanmu? Hei. Pak, pekerjaan pertama melamar, Pak. Itu pekerjaan saya. Melamar dulu. Nanti kalau sudah tahu, menerima, baru tahu saya apa pekerjaan lainnya. Ya, menikah. Ya, mampu, tentu mampu ya. Nafkah, jangan nekat-nekat saja. Tapi Allah akan berikan kekayaan. Akan berikan pertolongan bagi orang-orang yang menikah betul-betul karena ingin mengharapkan menjaga daya diri, menjaga pandangannya ya. Sebab pandangan itu hanya bisa ditundukkan dengan menikah. Ya. Ah. Iya. Iya. Bagus. Kasih hadiah dulu. Kan dia bertanya, no? Ya. Allah menciptakan khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit bumi dan hari. Ya. Lalu di ayat lain Allah mengatakan fa iza aradallahu syai'an ayakulu kun fayakun. Allah katakan kalau Allah mengendaki sesuatu Allah cukup katakan jadi maka jadilah dia. Itu kan tak bertentangan. Allah katakan jadilah langit dan bumi dalam enam masa, jadilah dalam enam masa. Kun fayakun, jadilah. Tak bertentangan. Apabila Allah mengendaki sesuatu cukup Allah katakan jadi, maka jadilah dia. Allah mengendaki langit dan bumi jadi dengan enam masa, maka jadilah langit dan bumi dalam enam masa. Selesai. Begitu juga kun fayakunnya orang lahir. Cuba kalau kun fayakun itu menurut kita, bukan menurut Allah. Pagi nikah, malam kumpul. Besok lahir anaknya. Berjenggot pula lagi anak tu. Minta rokok pula ada lagi. Wallah, geger dunia. Tapi kunnya menurut Allah. Ada 9 bulan 10 hari, ada 7 bulan, ada 1 tahun, ada 3 tahun. Seorang ulama kita itu 3 tahun dalam kandungan. Ulama besar. Tak ada cemas-cemas. Jadi kun fayakun itu menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, kacau. Macam tadi kan? Lahir, baru nikah. Lah tua pula anak dari bapak, berjenggot langsung lahir tu. Allah. Eger dunia. Itu berita besar itu. Ya? Nah. Ustaz tak tahu siapa nak ngasih hadiah tu. Tandai yang punya pertanyaan. Kemudian, bagaimana cara kita membagi waktu untuk belajar ilmu dunia, ilmu agama, karena kita lebih banyak kegiatan di sekolah. Sebenarnya tak perlu kalian membagi waktu. Karena waktu itu tak bisa dibagi-bagi. Akhirnya kalian hanya habis untuk membagi waktu. Kalian buat jadwal, cuma habis nengok jadwal saja. Taklim. Belajar ini, belajar ini. Seminggu tak laksanakan, robah lagi. Taklim, ini, ini. Itu aja kerja kalian. Yang perlu sekarang adalah luangkan waktu. Berapa banyak? Kalian banyak sekolah. Memangnya sekolah itu dari bangun tidur sampai tidur sekolah juga? Enggak kan? Berapa jam kalian sekolah? Enggak. Ada waktu luang? Ada. Ada waktu libur? Ada. Bahkan sekolah kita yang paling banyak libur di dunia. Ada hari terjepit lah, ada hari terhimpit lah, ada hari sakit lah, semua. Banyak libur. Cuman mau tak kita memanfaatkan waktu libur kita itu? Untuk taklim, untuk ini. Ini yang masalahnya. Cuba tengok, berapa banyak waktu orang untuk main? Olahraga yang paling berat dunia apa? Apa kira-kira? Hah? Olahraga paling berat dunia? Catur. Olahraga paling berat di dunia main catur. Benteng diangkat. Kuda diangkat. Atau pikir, benteng diangkat itu pekerjaan berat itu ya. Kuda diangkat. Sudah tak punya kaki, nak berjalan pula lagi. Antum angkat-angkat pula lagi. Ah, jangan suka main catur. Tapi berapa banyaknya orang habiskan waktu main catur? Dipikir nak luaskan. Tak. Pemain catur otaknya sebesar papan catur. Anda pernah orang main catur? Mana pernah? Terus semakin kecil papan catur tu, semakin kecil otak. Maka jangan suka main catur. Olahraga terberat di dunia. Benteng bayangkan tu. Raja-raja lumpuh pula yang dibela tu, yang melangkah selangkah, selangkah. Lebih baik matikan raja tu, angkat menteri jadi raja. Tak mati-mati. Melompat terbang sana, terbang sini. Mana tahu lagi. Aneh-aneh, ya? Nah, cuba. Banyak orang waktu bukan sekolah itu. Tidak ya, Ki. Banyak waktu luang. Kalian sekolah jam berapa? Jam 7. Baliknya jam berapa? Balik jam 3. Masih ada waktu. Ada. Tapi itu bagian. Bagaimana cara kita membagi tadi. Tapi artinya, tak usah banyak waktu. Umpamanya seminggu sekali. Kalian cari. Minggu ini belajar di sini. Minggu ini taklim di sini. Karena kalian banyak. Kenapa masalahnya? Kalau kita terlalu sering, bosan. Cuba tiap hari balik ini, pergi sini lagi, balik ini, pergi tempat ngaji lain lagi, begini. Akhirnya kalian kecapean sendiri, maka itu batasi, jangan terlalu yang borong. Pagi di sini, ratu pergi sekolah, pergi taklim ini. Habis balik taklim ini, pergi taklim ini. Ah, tak lama tu, paling-paling sebulan tahan. Sudah tu tak ngaji-ngaji lagi tu. Bosan, ya. Ah. Jadi, manfaatkan aja waktu, jangan dibagi-bagi. Apa gini, Pak, ya. Apa tafsir ayat pertama kalimat turun kepada Rasulullah? Iqra, bacalah. Pada saat ini diturunkan Rasulullah untuk membaca pada Ustaz. Diperintah untuk membaca apa Ustaz? Imaj surah Iqra itu. Baca apa lagi? Memangnya disuruh Rasulullah baca alam? Ini orang sering menafsirkan ayat pertama saja disuruh baca Iqra. Emangnya Rasulullah disuruh baca Iqra itu apa? Mana bikairin? Saya tak bisa baca. Yang disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Rabbmu, itu yang dibaca oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah baca alam? Tidak. Karena itu Rasulullah katakan antum a'lamu fi umuri dunyakum, kalian lebih paham daripada urusan dunia kalian. Kalian lebih paham. Ketika Rasulullah ngajar untuk buat apa? Ngawinkan korma. Akhirnya sahabat ikut cara Rasulullah. Ternyata tidak berbuah. Kurang hasil dari tahun kemarin. Ya Rasulullah, kami sudah ikuti apa yang kau katakan. Kata Rasulullah, kamu lebih tahu dalam urusan dunia ini. Maka itu, bukan ini, bukan Iqra itu dikembangkan. Bacalah sampai nanti keluar hadis. Utlul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Bangga betul orang Cina, Rasulullah sampai ke Cina. Apa pasang? Baca Iqra. Bacalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, telaahlah apa yang diturunkan oleh Rabbmu daripada Al-Kitab. Apa itu kitab? Al-Qur'an. Sahur Ramadan al-unzila ila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang diturunkan di dalamnya Al-Furqan. Ya, Qur'an. Baca, utlu, telaah, bacalah. Ma uhiya ilaika minal kitab. Kitab itu zalikal kitab la raiba fihi, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, ini Al-Qur'anul Karim. Itu dibaca. Ada tak anda baca Quran? Berilmu tentangnya sehingga kita betul-betul mentelaah Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an. Kita mentelaah masalah alam. Iqra, bacalah alam. Itu tak perlu dikaji. Orang Yahudi, orang Yunani, orang kuno-kuno dulu sudah lama mengkaji alam. Sudah lama. Peradaban itu sudah lama. Tak perlu ada dalil Quran. Emangnya orang-orang sakai, orang pedalaman itu nunggu Quran baru dia pergi berburu? Tidak kan? Tak ada Quran pun pandai dia berburu. Tidak perlu dalil untuk amalan-amalan dunia. Orang kufar itu peneliti semuanya. Einstein, ya. Plato, Socrates, Aristoteles, Anaximandros, semua tokoh-tokoh sains kufar, ahli filsafat, semuanya pemikir. Tapi dia berakal atau tidak? Semuanya pemikir, tapi dia berakal atau tidak? Apa beda orang berpikir dengan berakal? Hah? Antum ini orang berakal atau orang berpikir? Hah? Harus tahu itu. Apa beda berpikir dengan berakal? Orang gila berpikir atau berakal? Orang gila berpikir tak? Orang gila berpikir? Antum berpikir atau tidak? Apa beda berpikir dengan berakal? Katanya sempurna ya. Berpikir. Berpikir itu adalah satu kegiatan untuk memahami diri dan memahami apa yang ada di luar diri. Itu berpikir, Bang. Kenapa monyet disebut hewan tidak berpikir? Karena monyet tidak perlu memahami kenapa dia berbuat dan untuk apa dia berbuat. Dari gunung akan meletus, monyet-monyet semua turun dari gunung. Karena gunung akan meletus. Orang juga turun dari gunung. Tetapi kenapa monyet dibilang tak berpikir? Padahal dia sama-sama turun. Sebab monyet tak perlu memikirkan kenapa dia turun. Apa sebab ini? Pokoknya dia turun saja akan datang ini. Instingnya ada. Manusia. Dia coba. Maka itu orang ketika katakan, Yaki, sini sebentar. emangnya gue pikirin, kata dia. Artinya dia tak nak ikut campur untuk berpikir-pikir urusan dalam. Enggak, emangnya gue pikirin. Orang kufar instan berpikir atau berakal? Ahli pikir, tapi dia tak berakal. Apa bedanya? Sebab orang berakal adalah orang yang menggunakan pikirannya untuk taat pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kunna nasma'u aw na'kilu," kalau kami mendengar aw na'kilu, kami taati. Mendengar proses berpikir. Na'kilu lalu kami taati, jadilah dia ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak masuk dalam neraka sa'ir. Dia tak taati. Banyak orang berpikir, dia tahu azan dengar, dia tahu ini mendengar, taat atau tidak, dia tidak mau taat. Berarti dia hanya menjadi orang berpikir, tapi dia tidak berakal. Lalu apa akal? Akal adalah alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima beban syariat. Anak kecil, kenapa dibilang tak berakal? Berpikir atau tidak dia? Anak kecil berpikir. Dia cari jalan macam apa mengalahkan ibunya. Baru aja dia minta kuih, belum dijawab dia nangis dulu. Nangis dia dulu, sampai pagi, diam dia. Banyak anak pikirannya, nangis jo. Kadang-kadang pura nangis, kadang-kadang pura sakit. Dia nak pergi sekolah, dia nangis dulu. Banyak akal. Tapi kenapa dia tidak, dia berpikir, kenapa dia tersebut tak berakal? Karena akalnya belum berfungsi untuk menerima syariat, maka itu dia belum dikenakan beban syariat. Setelah baligh, alat itu baru berfungsi. Ketika tidur, alat itu berhenti bekerja, maka itu orang tidur tidak dikenakan hukum syariat. Ketika gila, alat itu rusak. Nah, itu bedanya tuan. Gila, alat itu rusak, maka itu dia juga tidak dikenakan beban syariat. Kalau antum sudah baligh dan mau melanggar syariat dan tidak mau dihukum syariat, maka rusaklah alat itu. Jadi gila lah antum. InsyaAllah tak ada hukuman. Waktu gilanya, sebab sebelum gila, ada hukuman. Jangan dianggap orang masuk rumah sakit jiwa itu karena gila ke atau karena apa? Karena bodoh. Tidak kan? Orang masuk rumah sakit jiwa itu kan karena gila. Bisa jadi sebelum gila dia itu orang pintar. Sebelum gila dia jadi orang pintar sebenarnya. Tapi karena gagal jadi gila. Jadi dia masuk rumah sakit jiwa itu karena gila, bukan karena bodoh. Sehingga ada sebuah anekdot. Orang gila nengok orang bawa mobil ke dalam rumah sakit jiwa. Mobil itu ternyata hilang rodanya satu. Tinggal satu saja lagi. Ya. Tinggal satu, menung lah. Baut tak ada, semua tak ada. Roda satu. Kata orang gila tadi, hei bodoh. Terkejut dia, orang gila kata dia bodoh kan? Kau punya ban serep kan? Iya. Kau pasang aja ke situ. Bautnya tak ada. Kau cabut bautnya satu-satu. Kan tiga ban tuh. Kau cabut satu-satu-satu-satu. Kau pasang ke situ. Akhirnya semua roda itu empat dengan tiga baut. Tapi kau bisa jalan. Kata orang yang supir tadi, hebat juga. Tapi kenapa masuk rumah sakit jiwa? Dasar bodoh, kata dia. Aku masuk rumah sakit jiwa itu karena gila, bukan karena bodoh, tahu? Ya, supaya kita jangan jadi orang gila. Dan juga jangan jadi orang bodoh. Bagaimana kita menjawab ketika ada orang yang mengatakan dunia ini dipakai, akhirat dicari? Dunia ini dipakai, akhirat dicari. Ya Ustaz, dunia dipakai, akhirat dicari. Kita katakan, memakai dunia inilah bukti kita mencari akhirat. Kalau antum tak memakai dunia, berarti antum tak cari akhirat. Itu pertama. Yang kedua, di dunia ini kita tak boleh cari dunia untuk dunia. Antum infak. Barang siapa mau dapat uang 1 miliar, rajin infak sedekah. Barang siapa mau dapat mobil, rajin sedekah. Barang siapa mau jabatan, rajin sedekah. Semuanya dunia. Antum mencari dunia dengan dunia Allah bagikan tau. Dengan amalan akhirat itu kehinaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nufiya a'malahum fiha wa fiha la yakhasun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami berikan pada mereka dan kami tak rugikan, kata Allah. Tapi kita di dunia ini seperti ladang. Apa itu? Kita ke ladang menanam padi, maka rumput ikut. Kalau kita menanam rumput, padi tak dapat. Kita cari dunia akhirat dengan dunia yang kita dapatkan, ya. Jadikan semua usaha itu untuk akhirat. Bolehkah seorang ustaz berceramah di tempat konser? Boleh enggak seorang ustaz berceramah di tempat konser? Kalau konser tak ada, semua tak ada, gendang tak ada, dangdut tak ada, semua tak ada, cuma tempat itu pernah ada konser, sehingga tak ada tempat lain di situ, tak masalah. Tapi kalau ustaz itu konser, nah itu namanya ustaz konser namanya. Tak ada diajarkan oleh Rasulullah. Islam punya dakwah sendiri, ya. Kita ni semuanya dakwah tu nak pakai nyanyi. Ya asmar latin sani. Tanya, "Pak, itu lagu apa tu?" "Oh, lagu dakwah." "Dari mana lagu dakwah?" "Bahasa Arab." "Tahu dak apa arti asmar latin sani?" "Tak tahu." "Wahai hitam manis, jangan engkau lupakan daku." Lagu dakwah tu. Ya, akhi. Antum, kalau ada kawan melarikan uang kita 10 juta. Ya. Kamu ya kemarin ya, bawa uang saya 10 juta. Tiba-tiba kawan antum bilang kan, "Maafkan aku, akhi. Maafkan aku, ukhti. Aku tak sengaja bawa uangmu lari." Kira-kira kau maafkan apa kau tinju? Hah? Sekarang kita berdosa pada Allah. Punya salah. Tapi minta maaf pada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Antum nak minta maaf apa nak nyanyi-nyanyi? Berjoget-joget dengan Allah. Kita bukan film India. Sakit gigi nyanyi. Nak mati nyanyi. Baik-baik sajalah. Antum kalau sempat tawab pakai lagu tadi. Bila selesai tawab? Astaghfirullah rabbal baraya. Allah. Tapi kalau itu diajak orang dakwah, banyak orang bilang. Semua orang kan datang. Sebab pun banyak yang menyokong. Ustaz tu nyanyi jadi juga tu. Dangdut pun jadi tu. Kita semua nyanyi. Nak minta dana? Ya dana, ya dana, dana. Itu minta dana tu lagi. Ya. Bagaimana? Dapat tak dana? Tak dapat, Bu. Bismillah tawakkalna billah. Nyanyi juga. Minta dana pakai nyanyi, tak dapat dana. Nyanyi juga. Bahkan anak saking hebatnya dakwah dengan nyanyian ini, mantap ya. Anak pernah dapat seorang anak dituduh ibunya, "Kamu maling toko ya?" Apa jawab anak? "Tuduhlah aku sesuka hatimu." Wallah ikhwan, itu yang diajarkan, itu nak dakwah. Tak ada. Dakwah ada aturan, bukan nyanyi-nyanyi. Bila Israel datang, bila Israel, mana ada Nabi, apa malaikat Israel? Israel di sana. Maka itu kadang-kadang tak cocok. Apalagi ustaz, ya, bawa dengan nyanyian, lalu bawa salawat, ada aturan bersalawat dengan baik. Itu tadi ustaz katakan, kalau kita minta maaf sama kawan saya sambil menari tadi, ditampar oleh kawan tuang, lah 10 juta, ini dengan Allah kita nak main-main. Sambil menyanyi-nyanyi pula menari-nari, minta maaf. Ya? Maka, nak. Itu bukan macam korban film India. Ustaz, mereview kajian, berikan pertanyaan. Ini yang tadi-tadi. Ya? Banyak cara, ya. Banyak jalan untuk umrah. Bukan banyak jalan menuju Roma. Kita orang Islam. Kita tak perlu ke Roma. Kita ke Mekah. Jadi banyak jalan untuk umrah. Bukan banyak jalan menuju Roma. Nggak. Kita tak perlu ke Roma. Kita perlu ke Mekah. Banyak jalan ke Mekah. Jadi sambil menyelam itu cari mutiara. Jangan minum air. Minum air di sini. Kalau sambil menyelam minum air, mati lemas. Sambil menyelam itu cari mutiara. Kan lumayan. Sambil menyelam minum air, banyak kerja lain lagi. Minum semuanya di atas air aqua, ada apa semuanya. Dan apa saja amalan Rasulullah yang dapat diamalkan setiap hari dan di mana saja? Sangat banyak amalan Rasulullah, atau mungkin saja amalan al-yaum di buku-buku apa ya? Rasa itu hadiah banyak. Tapi Ustaz tak tahu apa nak disampaikan. Ini habis, masih ada? Apa ada mahram sementara itu Ustaz? Tidak ada. Mahram sementara tidak ada. Anda pernah dengar disebutkan macam sementara yaitu mertua dan ipar. Dalam konsep seperti itu lain ya. Oh iya. Untuk hadiah kasih pertanyaan. Tadi yang bertanya belum dikasih hadiah. Tadi ada pertanyaan. Tolong jelaskan apa itu hidayah dan apa itu taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman hidayah ya, perhatikan. Hidayah itu ada dua. Kata-kata huda, al-hidayah ada dua. Pertama, ada hidayatul rasad, ada hidayatul taufik. Hidayatul rasad adalah petunjuk. Ya, antum mau ke RJ, lewat jalan sini, sini, sini, belok sini sampai ke RJ. Ini itu petunjuk. Inilah diistilahkan dengan hidayatul rasad. Semua kita bisa memberikan hidayatul rasad. Adakan taufik. Apa yang didapat setelah mengikuti petunjuk itu taufik. Ya, kita ikuti petunjuk. Allah katakan begini, ala inna bizikrillah tutmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan jadi tenang? Lalu kita mengingat Allah dan hati kita jadi tenang, itulah namanya hidayah. Hidayah itu taufik. Semua kita bisa memberikan petunjuk, tapi tidak bisa memberikan taufik, ya. Nah, maka itu bedakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengikuti petunjuk. Baru kita akan mendapatkan. Seperti ini, banyak orang cari ketenangan hati. Dia cari pangkat tak tenang, cari kedudukan tak tenang. Ya. Ketenaran juga tak tenang. Sebab yang menenangkan hati itu hanya mengingat Allah. Dan kerja akan menjadi tenang, ya. Itu keadaan. Ini ada beberapa hadiah. Akhwat ada juga di sana. Jadi pertanyaan pertama, hadiah yang besar. Saya tak tahu nih, ngapa hadiah sampai dibedakan besar kecil. Maka pertanyaan yang besar, untuk hadiah yang besar, jawabannya harus lengkap. Sebutkan empat sifat buruk tadi bagi generasi. Ya. Yep. Lalai. Meninggalkan sholat. Menyiakan waktu. Ini tak tahu yang mana untuk laki-laki, mana untuk perempuan. Hadiah yang besar itu mana itu? Hadiah mana itu? Apa itu? Yang laki-laki yang mana? Sampul bunga untuk akhwan. Salah tuan. Sampul bunga untuk akhwan. Itu yang bunga-bunga itu untuk akhwan. Seharusnya salah nih. Yang bunga-bunga untuk ikhwan. Supaya dia berbunga-bunga. Nah, ini salah. Itu yang bunga-bunga itu letak sini. Maka yang bertanya dulu, ini minta, yang laki-laki dulu. Siapa yang bertanya tadi? Yang bertanya tadi. Iya. Yang tanya langsung. Ini yang menjawab tadi. Ini kuih apa-apa ini, tak tahulah, buka sendiri. Kalau kuih tinggal di sini. Kemudian, ya. Pertanyaan untuk akhwat. Tadi dia Ustaz katakan bahwa Islam dia adalah kemuliaan. Kita harus mulia. Ada beberapa sebab yang tadi disebutkan konsepnya. Pertama tadi bukan tentang mulianya Islam, tapi yang ingin ditanyakan adalah kenapa kita harus bangga dengan Islam? Tadi ada empat Ustaz sebutkan untuk hadiah besar. Yang akhwan. Karena tak ada akhwan, jadi tak ada pertanyaan. Sebab yang nampak ikhwan aja. Ini terlalu banyak hadiah. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya ya, Ki, dalam beri-beri hadiah itu bukan hanya pertanyaan ya. Orang yang menjawab pertanyaan itu yang diberi hadiah sebenarnya. Ya. Kalau yang bertanya tentu Ustadz yang dapat hadiah. Ada yang lain? Nampaknya untuk akhwat itu urusan akhwat lah, karena jauh di sana. Masih ada empat. Oh itu lain. Itu lain itu. Sebutkan Ikhwan, sebutkan salah satu sebab. Sebenarnya benar satu ya. Jadi kalimat salah satu itu payah. Lebih baik kalian tak jawab jadi benar. Kalau jawab aja salah satu, tak jawab salah dua. Kalau jawabannya salah, salah tiga. Tapi kalau antum tinggal di Jogja, tempatnya salah tiga, antum jadi salah enam. Sebutkan di antara sebab yang mengharuskan kita menjadi mulia dengan Islam. Ayo, Ikhwan. Akhwat suruh saya buat pertanyaan sendiri. Tadi Ustaz sebutkan berapa sebab? Satu saja. Ya. Nah, itu dia dapat pilihan ini. Masih ada yang lain? Daripada menghabiskan yang lain lebih baik itu aja pertanyaan. Ya. Itu benar satu. Yang keduanya, itu bukan salah satu yang benar satu. Yang kedua, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Apa? Itu boleh jadi. Ya. Dan itu boleh jadi. Islam adalah agama yang sempurna. Silakan. Ini Ustaz tak tahu nih isinya tahap apa. Masih ada dua. Boleh? Yang sudah dapat hadiah tak boleh jawab? Jawab boleh, hadiah tak dibagi. Satu lagi. Tes. Itu dia. Tes. Habis untuk Ikhwan. Tes. Minta buku Ustaz satu. Ini buku Ustaz. Ketika cinta merindu. Pertanyaan khusus dan bukunya khusus. Ini buku pertama, insya Allah nanti buku keduanya saat cinta menjaga. Tes. Yang ini baru ketika cinta merindu. Pertanyaannya adalah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sebutkan dalil yang tadi ada Ustaz bacakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal manusia. Ada pertanyaan dari Al-Quranul Karim tadi Ustaz bacakan, pendek ayatnya, itu bukan tidak bertentangan, itu memang pilihan, itu jawaban yang tadi. Yang Ustaz mintakan adalah dalil bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal manusia, dan itu ada ayatnya Ustaz bacakan. Allah, berat nampak pertanyaan. Tadi Ustaz sudah bacakan, Ustaz jelaskan, ya, sudah dibacakan, Ustaz jelaskan lagi. Tentang penciptaan manusia dan tentang penciptaan tadi, apa dia dalam Al-Quran tadi disebutkan? Ah, dikasih tolong sikit dong. Direndahkan sikit, tak usah ayatnya, artinya saja. Allah, berat. Kalau itu berat, kita kurangi, kita ringankan. Sebutkan ayat yang menunjukkan Islam telah sempurna. Bacakan ayatnya. Bacakan ayatnya. Assalamualaikum. Itu dia yang diinginkan. Sebab kita tidak disuruh menghafal nama surat dengan ayat, tapi menghafal ayatnya. Silakan. Baca risalah cinta yang merindu. Tapi jangan digunakan yang di dalamnya untuk ngirim surat ya. Nanti salah-salah baca jadi surat pula di dalamnya. Yeah. Sekarang untuk akhwan. Pertanyaan yang berat-berat. Supaya tak dapat dijawab. Yeah. Ini ada 5 hadiah. Pertama, pertanyaan yang payah. Itu ngapa tadi tak jawab. Jadi terakhir jawab pertanyaannya makin payah. Ya. Yeah. Ini cukup besar sebenarnya, tapi untuk pertanyaan yang juga harus besar. Sebutkan ayat, artinya saja, bahwa Islam adalah agama yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Akhwat, bukan ikhwan. Mic-nya sudah ada? Mic-nya sudah ada? Sebutkan ayat yang menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Ayatnya adalah Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Itu menunjukkan kebenaran Islam, bukan menunjukkan itu pilihan Allah. Itu ayat menunjukkan bahwa agama diredoi oleh adalah Islam. Tapi yang Ustaz tanyakan apa? Bahwa Allah telah memilihkan Islam sebagai agama kalian. Tak apa, open book tak masalah. Sebab tak nampak juga. Jawabannya adalah surat Al-Baqarah 132. Yang dimintakan ayatnya. Ya. Ayatnya. Wa wassai biha Ibrahim bani wa Ya'qub ya bani innallaha ataq. Innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu dia baru jawaban. Ya? Kalau tadi cuma berbisik-bisik saja. Ah, itu jawaban. Silakan. Ini hadiah besar. Karena jauh ustaz tak bisa melempar. Dibatasi saja, nanti lain yang kena ya. Ya? Silakan. Masih ada 4 lagi. Itulah besar. tandai, jangan salah kasih. Banyak macam ini, apa banyak macam ini? Pertanyaan kedua. Tadi disebutkan bahwa kita harus bangga sebab mulia dengan Islam tadi. Apa sebab? Sebab mulia dengan Islam tadi. Tadi sudah dijawab bahwasanya bahwa agama Islam sempurna, ya, rahmatan lil alamin. Kemudian dia juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada bagian yang tersisa dari itu. Ingat yang disebutkan apa tadi? Islam anugerah Allah. Sudah itu Islam sempurna. Sudah itu dia rahmatan lil alamin. Sekarang sebutkan satu saja lagi. Ya. Kalau tidak itu disebutkan, cukup sebutkan, ya. Ini payah betul ayatnya. Ya. Salah satu saja tadi. Dalil bahwa Allah memelihara agama ini. Besok belajar mencatat ima dalilnya, ima artinya, ya. Supaya kita bisa berhujah bahwa Allah menjaga agama kita ini. Ayat itu sebenarnya kadang-kadang sering dihafal, cuman kata ketika ada pertanyaan hilang dia. Begitu sudah dijawab baru muncul lagi. Oh itu. Saya nak jawab itu ustaz, tadi cuma agak lupa tadi gitu. Sebenarnya itu jawaban saya. Ada ustaz dalilnya mana? Di Quran ustaz, kata dia. Ah itu jawaban yang paling mantap. Apa perkataan Umar? Bahasa Indonesia saja. Perkataan Umar tentang Islam, kemuliaan dengan Islam. Apa yang disebutkan oleh Umar Ibn Khattab tentang Islam? Kemuliaan itu. Masih berat. Kalau begitu, ustaz tak beri materi yang ini. Diberi materi yang sebelum-sebelum ini. Dengan ustaz-ustaz lain. Pertanyaannya adalah, apakah makna Islam? Dulu kan sudah ngaji juga. Apa makna Islam? Ayo. Para ukhti muslimah. Ummul mu'minin Aisyah. Dikatakan oleh para ulama, kalau dikumpulkan ahli-ahli syair Arab, wanita-wanita Arab dan dari dulu sampai sekarang, tidak akan mampu menyaingi kepintaran Ummul Mukminin dalam bersyair. Allah, hebatnya Ummul Mukminin. Al-Imam Zahabi menulis ratusan nama ulama, nama guru-gurunya di kalangan wanita. Memiliki kelebihan. Al-Imam Bukhari memiliki guru dari kalangan wanita. Ditinggikan Islam. Wanita ditinggikan Islam. Ini satu bagian. Apa itu? Apa itu Islam? Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Itulah ulama. Ayo. Generasi Islam tidak memahami tentang Islam. Susah kalian. Apa itu Islam? Ada yang jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu berasal dari kata salam. Salam itu artinya selamat. Bahwasanya Islam itu agama yang membawa kita menuju jalan yang selamat. Menuju jalan yang benar, yang selamat, yang lurus gitu. Iya. Ada orang ditimpa musibah. Semua orang mati kecuali dia sendiri. Selamatlah dia. Islamkah dia? Gimana Ustaz bisa diulang? Ada orang musibah datang, ya, semuanya mati kecuali dia. Islamkah dia? Karena dia selamat? Enggak. Tapi dikatakan Islam selamat? selamat dalam konotasi yang lebih luas, bukan selamat fisik aja gitu, iya, tapi selamat lahir batin, selamat dunia akhirat. Iya, selamat dunia akhirat. Ustaz giring lagi. Untuk selamat dunia akhirat, apa yang harus dilakukan? Nah, banyak pertanyaan itu menggiring. Sebenarnya pertanyaan jawabannya salah, tapi bisa digiring ke arah benar. Karena isyarat untuk benar itu ada. Selamat dunia akhirat. Selamat akhirat dengan apa kita? Mentauhidkan Allah. Maka itu yang dikatakan Islam itu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesakan Allah dan tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sudah ngaku menyerah tapi dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak jadi Islam. Ada orang Islam tapi mati dalam syirik, dia tidak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikatakan Islam istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tapi karena ada jawabannya, tetap akan diberikan hadiah. Ini dia hadiah untuk yang jawaban kedua. Catat. Ya. Tetap dapat hadiah. Yang paling penting berani menjawab. Tapi ada isyarat benar, nanti berani jawab salah, penting dapat hadiah. Ah, ustaz yang kena ganti hadiah sudahnya. Pertanyaan ketiga. Tadi kita bicara tentang Islam. Sekarang kita bicara tentang iman. Wah. Apa itu iman? Dasar-dasar saja ni, ikhwan. Ayo. Ma huwa al-iman? Hah? Datat itu Islam. Sebenarnya besok kalau kita ada acara, lebih baik berdiri. Dialog kita lebih mantap daripada bicara seperti ini. Ustaz lebih cenderungnya untuk kita dialog lebih tak seperti ini. Sehingga kita belajar makin hari makin ningkat. Sampai nanti kita ada waktu untuk belajar umpamanya, belajar baca Arab gondol. Bisa. Bukan tak bisa, tapi ada kesempatan. Gitu. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa jawabannya? Iman itu adalah kita yakin dalam hati, kita ucapkan dari lisan, dan kita amalkan dari perbuatan. Iya. Cukup. Al-iman tasdiqu fi qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalu bi arkan. Iman itu tasdik, pembenaran dalam hati. Maka itu kita katakan pada setiap orang, ya. Iman, keyakinan dalam hati, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan seluruh anggota badan. Karena iman itu bukan khayalan. Laisal iman bitaman wala bitaraju walakinnal iman ma'rifat bi qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amal bi arkan. Iman itu bukan khayalan, bukan angan-angan, tapi pengenalan dalam hati. Maka itu kalau ada orang ngaku beriman saja, ditanyakan imannya. Kita semua kini ngaku beriman, tapi tak ada bukti, dipertanyakan iman. Ya? Karena orang kafir dulu, orang jahiliyah juga meyakini bahwa Allah menghidupkan dan mematikan. Ini hadiah. Apa pasal ini lebih banyak dari yang tadi? Ketiga. Pertanyaan selanjutnya adalah bicara tentang iman. Di dalam Islam ada berapa macam iman? Ustaz tanyakan dulu. Iman kepada Allah berapa macam? Oh, tu. Ayo. Supaya kita tahu bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa macam iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ayo. Nampaknya pertanyaan akhwat lebih berat. Iya. Ngapa tak beda jawab dari awal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman ada tiga. Iman uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Iya. Itu sudah cukup pertanyaannya. Ini hadiahnya. Disingkat saja. Sebutkan apa yang dalil dari iman rububiyah. Dalam Al-Quran Al-Karim. Ada ustaz? Ada. Memang dari dulu lah ada. Nah. Iman kepada rububiyah Allah. Sebutkan Al-Quran. Setiap hari kita baca. Hah? Sudah nampak tuh? Itu dalil ringkasnya. Ah, apa dia? Iman rububiyah Allah. Hah? Menyerah? Oh, nampaknya tak sampai. Yang kita baca setiap hari itu. Hah? Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kan iman rububiyah itu. Setiap hari kalau dapat nikmat, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alamin. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tak minta dalil yang panjang, yang pendek saja cukuplah. Kalau panjang, hadiahnya panjang juga sebenarnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kul man yarzuqu minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul minal hayya minal mayt?" Wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun? Kalau itu dua hadiah tadi. Tapi itu tak dapat juga. Yang ke sebutkan dalil iman kepada asma dan sifat Allah. Hah? Akhwan, sedang makan apa belum makan? Hah? Belum juga? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Itu dalil khusus. Dalil umumnya kan ada. Apa dalil umumnya? Bahwa Allah punya nama-nama dan sifat. Itu artinya tuan. Apa dia? Walillahil asma'ul husna. Asma. Iya Ustaz, ingatlah itu tadi nak mengucapkan. Tapi lupa, tapi jawaban tetap dapat hadiah. Daripada hadiah ni tak habis. Baik dihabiskan saja. Terakhir untuk pertanyaan ini. Ya. Tentang uluhiyah Allah. Itu perintah yang paling pertama di dalam Al-Quran. Juga terdapat di ayat yang tak sering kita baca tadi. Juga terdapat di dalam fi'il amar di dalam Al-Quran yang pertama kali itu juga. Ayo. Dalil. Bahwa hanya Allah berhak diibadati. Hanya Allah yang berhak diibadati. Dalilnya 17 kali sehari semalam dibaca. Berarti tak pernah menyimak, kan? Hah? Hah? 17 kali dibaca. Ah, kecuali solat tak pernah baca Al-Fatihah. Ha, apa dalil? Itu Ustaz minta dalil yang ringan-ringan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, itu dia berarti baca Al-Fatihah waktu solat. Ingat ya. Ini yang lain-lain ni sampai lupa apa pasal? Sekarang pertanyaan yang berat. Untuk ketika cinta merindu. Ya. Karena buku ini tak ada di edaran. Dia hanya terbit di Gramedia Jakarta dan tidak ada di daerah. Maka antum cari di luar pun takkan ada semuanya. Maka itu pertanyaannya pun agak berat. Ya. Pertanyaannya. Tadi disebutkan ini. Pertanyaan yang berat adalah. Apa yang dimaksudkan dengan syirik? Syirik. Sudah. Diringankan lagi. Sebutkan dalil yang mengatakan bahwa syirik itu menghapus amalan. Bahasa Arab lah. Arab-Arab, bukan Arab Melayu. Apalagi Arab Nangdi. Kalau gitu Arab maklum aja lah Ustaz, gitu kan. Arab bin Dima'ib bin. Ada? Karena ini bukan dari penelitian, maka buku ini juga akan diserahkan siapa yang bisa menjawabnya. Dalil bahwasanya Allah mengharamkan syirik. Silakan, ikhwan boleh? Itu salah satu pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa tak dijawab yang pertama tadi? Yang kedua kau jawab yang itu. Yang pertama kau tak jawab. Itu dalil bahwa menghapuskan amalan. Bolehlah. Lain asraqta. Yang haram tadi masih ada jawaban. Ayo. Itu yang menghapus amalan. Syirik itu diharamkan Allah surga. Nah. Ustaz kasih yang ringan. Dalil bahwa matahari mengelilingi bumi. Dalil bahwa matahari itu berjalan. Tadi Ustaz baca kan? Setiap malam Jumat sering kalian baca. Para pencinta-pencinta Yasin. Nah. Kuat-kuat. Apa pasal tak ada suara? Semangat. Apa dia? Ragu dalam kebimbangan. Jawab tu jangan ragu-ragu. Semangat. Tadi usah bacakan. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Silakan ambil buku. Masih ada dua buku lagi. Yang perempuannya belum dikasih. Ya, kena akhwatnya tak ada yang jawab. Ikhwan. Dua buku? Tadi jawaban yang tadi belum juga lagi ya. Sebutkan tentang syirik kecil. Ah. Iya. Okey, boleh. Sebab pertanyaan Ustaz sebutkan tentang syirik kecil, bukan maknakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo. Apa? Ah. Contoh syirik kecil tuh seperti berbuat riya, Ustaz. Berbuat? Berbuat riya. Oh, berbuat riya. Riya yang tetangga atau riya yang mana? Kalau riya tetangga lah pindah dia sekarang. Tapi bolehlah. Terakhir, ini dia bukunya untuk sana. Jangan sampai tak depan. Perhatikan, syirik kecil itu bukan hanya riya. Syirik kecil itu disebutkan oleh para ulama, ma'ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila haddi syirki akbar. Syirik kecil itu apa yang disebutkan oleh nas dengan lafaz syirik tapi belum sampai kepada syirik besar. Contohnya salah satunya riya. Contoh lain lagi menggantungkan jimat, man ta'allaqa tamimatan faqad asraka. Siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lagi adalah atiyarah. Atiyaratus syirkun. Atiyarah itu adalah jampi-jampi, mantra-mantra. Adalah bagian daripada syirik, ya. Kemudian tadi menggantungkan jimat, kemudian mendatangi dukun, man ataka hinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul waqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi para paranormal dan dia percaya dengan apa disebutkannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Termasuk syirik kecil lagi, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillah faqad asraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka mereka telah menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirik kecil juga lagi ramalan bintang. Ya? Ramalan bintang. Asmara, hangat-hangat tai ayam. Oh, itu keuangan Senin Kemis. Hari Senin depan, hari Kemis, habis. jodoh sedang menanti. Iya. Bintang Leo. Oh, Leo tak boleh berpasangan dengan Taurus. Karena Leo itu singa, Taurus itu kambing. Jadi kalau dia bertemu, dia berkelahi. Kalau yang laki-laki itu kambing, yang wanita itu singa, ini takut pada istri nanti. Jadi tidak boleh gitu. Ya. Jadi yang bagusnya itu pasangannya Leo itu sama Libra gitu. Biar dia bisa menimbang bijaksana lebih dikit gitu. Allah, apa pasal semuanya nak ditengok dengan ini. Nah, itu ramalan-ramalan itu. Menurut Feng Shui, menurut ini bahwa rumah yang pintunya sejajar itu menunjukkan bahwa rezekinya tidak pernah netap di rumah itu. Ya, kalau pintu belakang, pintu depan itu sejajar, berarti duit itu masuk keluar dari belakang. Jadi rumah yang baik itu adalah pintu masuknya di bawah, pintu keluarnya di atas. Jadi itu menurut ramalan Feng Shui. Ramalan bintang. Ya, coba tengok ini. Ini kadang-kadang banyak nih. Ya, nak cari pasangan, nama dihitung. ABC, ini D, cocok atau tidak? Tak cocok, tak jadi. Coba tengok dia nih. Ketik, rek, spasi. Saya ahli jodoh. Rupanya belum dapat jodoh juga yang ahli jodoh ini. Wallah, saking banyak bininya. Tak bisa. Para dukun paranormal, dia datang, kalian bertanya. Coba tengok, banyak tukang ramal. Dia tak pernah meramal dirinya sendiri akan masuk neraka, tak tahu dia. Nasib orang tahu, nasib dia tak tahu. Maka itu belajar dengan ilmu, bangga dengan Islam. Ada satu orang kisah, seorang wanita pergi umroh. Waktu umroh, dia semangat manjat ke gunung. Abu Jabar Rahmah itu ada tonggak. Setelah sampai di atas, ternyata dia menempel tulisan. Ya, umpamanya, Jamilah Lob Jamal. Gitu. Ditempellah di tonggak itu. Sudah turun, kenapa naik tadi? Anu Pak Ustaz, ada yang pesan supaya nempelkan tulisan itu supaya cepat dapat jodoh. Kenapa gitu? Karena Adam dan Hawa dulu kan dipertemukan di Jabar Rahmah, Ustaz. Oh iya. Tahu tak berapa lama dia baru ketemu? Enggak, Ustaz. 400 tahun. Nah, sekena dapat jodoh 400 tahun baru. Begitu nak manjat, tak boleh lagi. Sudah tertempel. Tunggu sampai 400 tahun. Itu apa? Akibat beramal tanpa ilmu. Nak dapat jodoh cepat, akhirnya tak dapat jodoh. Nunggu 400 tahun. Seperti Adam dan Hawa. Allah, lama baru dapat jodoh. Nah, itu makanya. Jangan suka percaya kepada tukang ramal. Apalagi yang tukang gantung jimat. Tak pun yang dia bagi jimat penglaris. Kalau dia punya jimat penglaris, kenapa dia tak jadi pedagang internasional? Kenapa dia di kampung juga tukang buat jimat? Yang jelas jimatnya yang laris. Dia tak penglaris. Tak ada guna. Dia buat penglaris ini. Tidak. Semuanya kita bergantung kepada Allah. Banggalah kita dengan Islam. Kenapa kita harus bangga dengan yang lain? Mana-mana muda Islam ada bangga yang tidak. Kita bangga dengan Islam. Kita amalkan Islam. Allah akan muliakan kita. Ustaz belum sampai kepada bab-bab yang bagaimana kejayaan Islam. Lainnya. Ya, mungkin ada waktu, bulan waktu. Kita lebih luas untuk berbicara tentang Islam ini secara umum. Ya, semoga ini bermanfaat kepada kita semuanya. Ada pertanyaan, silakan. Sangat banyak tantangan, tetapi jawaban tantangan itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum zulla la tanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah berjual beli secara riba, kalian lebih menyintai pertanian, peternakan, kalian lebih cinta, kan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah dalam makna yang luas. Sallallahu alaikum zullan. Allah timpakan kehinaan kepada kalian. La tanzi'uhu, Allah tidak cabut itu. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa tantangan kita? Untuk kembali ke agama yang benar itu tantangan apa? Sangat banyak tantangan, Bang. Kadang-kadang kita mau belajar, isu banyak. Oh, itu Wahabi, itu ini, itu. Sehingga kita tak mau belajar. Ya? Ini kita tidak tahu dalil yang benar tentang ini semuanya. Maka itu tantangan kita. Kemudian, media massa. Dan waktu mungkin kita akan berbicara bagaimana musuh Islam menggunakan kesempatan pengetahuan teknologi untuk menghancurkan kaum muslimin, khususnya anak muda. Jadi tantangan kita hari ini, kalian belajar kembali pada Islam, cari luangkan waktu. Ingat, luangkan waktu bukan makna setiap hari kalian belajar ini, enggak. Ya mungkin dalam seminggu ada jadwalnya ini, ya minggu lain nanti ini lagi, supaya dia lebih bermanfaat. Saya rasa itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.